Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang terus kita ucapkan dari lisan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha hidup, Zat yang berdiri sendiri, Zat yang tidak ada sekutu baginya, satu-satunya Tuhan dan pencipta, baik di langit, di bumi, dan di kedalaman lautan, baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya kiai, guru dan suri teladan kita, sebagaimana Allah dan malaikatnya memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan tema sirah, dan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi masuk ke fase baru peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, perang Khandaq atau dikenal dengan perang Ahzab. Tepatnya Allah turunkan Al-Qur'an dan diberikan nama surah khusus, nama peperangan ini namanya perang Ahzab atau surah Al-Ahzab. Terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Kita mulai dari peperangan ini. Sebabnya, sebelum bahasan perang Khandaq ini, sudah panjang lebar kita jelaskan beberapa peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sebelum tahun 5 Hijriah ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gencar menyerang suku-suku yang berusaha atau ingin niat menyerang kota Madinah, serta mereka semua terkalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ada suku yang dendam sekali dengan Nabi SAW, dan memang dendam mereka ini bukan hanya karena dikeluarkan dari kota Madinah, tetapi dendam mereka ini dendam yang abadi, bukan untuk Nabi SAW saja, tapi untuk seluruh muslimin, dan terjadi sampai hari kiamat. Mereka adalah kaum Yahudi. Saya pernah jelaskan bahwasanya Yahudi ada tiga suku di Madinah. Ada suku Quraidah, Nadhir, dan Qainuqa. Suku Quraidah dan Nadhir adalah dua suku yang sudah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena mereka telah berkhianat. Kalau yang Quraidah sudah pernah saya jelaskan sebabnya, karena ada seorang muslimah sahabiat yang belanja di pasar mereka lalu dipermalukan. Disuruh buka cadarnya, sahabiat ini enggak mau. Kemudian salah satu anak muda Yahudi mencantolkan besi di baju sahabiat ini sehingga pada saat dia berdiri sobeklah baju dan tersingkap auratnya. Maka seorang sahabat yang sempat lewat segera menghunuskan pedangnya dan membunuh Yahudi yang mempermalukan muslimah tadi, karena memang terbuka auratnya dan dipermalukan serta ditertawakan oleh orang-orang yang ada di pasar Yahudi itu. Maka sahabat yang sempat membunuh si Yahudi tadi ini dikeroyokin oleh orang-orang Yahudi di pasar sampai mati. Sahabiat yang dipermalukan tadi segera menuju ke masjid Nabi SAW lalu menceritakan kejadiannya. Maka Nabi SAW mengepung suku Quraidah dan akhirnya mengusir mereka keluar dari kota Madinah. Lalu menyusul suku yang kedua, suku Nadhir. Dan suku Nadhir ini pemimpinnya namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini nanti akan sering namanya kita sebutkan. Huyai bin Akhtab juga dan sukunya diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Setelah mereka berusaha membunuh Nabi SAW. Waktu Nabi SAW sedang berada di pemukiman mereka, maka mereka sepakat untuk melemparkan batu dari atas rumah. Pada saat Nabi SAW sedang duduk di salah satu rumah pemukiman mereka, dan akhirnya Jibril AS memberitahukan kepada Nabi SAW kejadian tersebut, akhirnya Nabi SAW mengepung dan mengusir mereka juga dari kota Madinah. Pimpinannya namanya Huyai bin Akhtab, dan Huyai bin Akhtab ini adalah ayahnya Sofiyah. Sofiyah salah satu ummahatil mu'minin, salah satu istri Nabi SAW, dan nanti akan panjang lebar kita ceritakan bagaimana Nabi SAW menikahi Sofiyah setelah terjadi perang Khaybar. Tapi sekarang kita masih bahas perang Khandaq, jauh sebelumnya. Huyai bin Akhtab pada saat itu mengajak tentu suku yang ketiga, Qainuqa. Qainuqa ini masih ada di kota Madinah ya. Maaf, suku Quraidha yang masih ada di Madinah. Suku Qainuqa tadi, saya keliru menyampaikan, yang mempermalukan muslimah di pasar itu namanya suku Qainuqa. Itu yang sudah dikeluarkan. Qainuqa sudah dikeluarkan dari Madinah, kemudian suku Nadir menyusul, tinggal suku Quraidha. Suku Quraidha ini nanti yang punya bahasan khusus di perang Khandaq, dan bagaimana nanti setelah membahas perang Khandaq, insyaallah pertemuan akan datang kita akan bahas tentang bagaimana suku Quraidha ini diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dari kota Madinah karena pengkhianatan mereka. Yang kita ingin titik beratkan adalah Huyai bin Akhtab, kepala suku Nadir, mengajak suku Qainuqa yang juga diusir dari Madinah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersatu menyerang Madinah. Tetapi orang-orang Yahudi terkenal. Mereka ini, dan kita harus membuka mata kita sebagai muslimin, mereka tidak pernah berani menghadapi muslimin sendiri. Selalu harus didukung oleh banyak orang-orang lain yang memang bukan seagama dengan mereka, tetapi mungkin dibayar, mungkin diajak negosiasi, mungkin memang punya permusuhan dengan Nabi sallallahu dengan kaum muslimin. Maka Huyai bin Akhtab pun mendatangi beberapa suku-suku Arab yang memang telah dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini suku yang sangat besar dan memiliki kekuatan militer, tapi waktu mereka ingin menyerang Madinah, sempat kita sebutkan di pertemuan yang lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerang tiba-tiba pemukiman mereka, akhirnya mereka kocar-kacir dan tidak bisa atau tidak jadi menyerang kota Madinah. Huyai bin Akhtab mendatangi suku Ghatafan dan mengatakan, "Kami telah diusir dari Madinah." Ini juga kepala sukunya Qainuqa juga sepakat dengan saya untuk menyerang Madinah, tapi kami tidak bisa, tidak mampu kalau sendiri. Maka kalian pun telah dipermalukan oleh Muhammad, wahai suku Ghatafan. Kalau begitu ayo sama-sama kita menyerang Madinah. Maka akhirnya mereka pun setuju. Lalu orang Yahudi tidak cukup mengajak Ghatafan, mereka keliling hampir seluruh jazirah Arab. Dan beberapa pemimpin mereka, selain Huyai bin Akhtab, ada Sallam bin Mishkam, ada Kinana bin Abi Al-Huqaiq, dan juga ada Hawza bin Qais. Didukung dengan salah satu munafik di Madinah yang pernah juga kita sebutkan namanya pada saat membahas perang Uhud, dialah yang membuat lubang-lubang sehingga membuat di lokasi perang dan membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat jatuh, namanya Abu Amir Al-Fasiq. Mereka semua sepakat mengelilingi jazirah Arab dan mengajak suku-suku Arab untuk menyerang kota Madinah. Termasuk suku yang diajak yang lain adalah suku Salim. Kemudian puncaknya adalah mereka mendatangi Quraisy di Mekah. Juga pertemuan yang lalu, saya pun sempat jelaskan, Abu Sufyan sempat menantang Nabi SAW untuk datang bertemu lagi di lokasi Badr, yang dikenal dengan Badr kedua. Namun setelah Nabi SAW datang ke sana dengan muslimin, ternyata Abu Sufyan tidak datang. Dan Abu Sufyan kaget kenapa ternyata Nabi SAW menepati janjinya. Maka Quraisy pun pada saat itu namanya tercoreng di jazirah Arab. Janjian sepakat mau perang dengan Muhammad SAW ternyata tidak datang. Maka semua ini, suku Nadir, suku Qainuqa, kemudian Ghatafan, suku Salim, kemudian juga suku Quraisy dan suku-suku yang kecil lainnya, setelah mereka kan ini suku-suku besar yang saya sebutkan namanya, mereka akhirnya diajak oleh Huyai bin Akhtab ini untuk bersatu. Ayo kita sekalian nih, habisin Muhammad, hancurin kota Madinah, habis sejarahnya kaum muslimin yang sudah mempermalukan kita. Ringkas cerita adalah mereka akhirnya sepakat dan setuju, terkumpullah kurang lebih 10.000 personil dari seluruh suku, dan yang paling besar sekali jumlahnya adalah orang Quraisy karena terdiri dari 4.000 pasukan. Ada di antaranya 300 orang berkuda dan 1.500 berunta. Jadi kalau orang berkuda sama berunta di zaman dulu itu seperti kalau kita sekarang orang yang menggunakan pesawat tempur, mobil tank, gitu kan, punya kekuatan karena dia dan kudanya semua dilapisi dengan baju besi, dengan lapisan besi, dan memang punya keterampilan khusus. Kudanya pun kadang-kadang sudah dilatih untuk bisa menyerang. Jadi mereka memang punya kekuatan. Dari 4.000 suku Quraisy ini ada 1.500 berunta dan 300 yang berkuda. Suku yang lain juga yang banyak adalah suku Ghatafan, tadi juga terdiri dari 4.000 personil. Berarti mereka sudah, dua suku ini saya sudah 8.000 orang. Kemudian sisanya ditambah dengan orang Yahudi, ya, yang mereka bergabung dengan suku-suku Arab yang lain sehingga terakumulasilah menjadi 10.000 orang. Dan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini semuanya bersatu, kelompok-kelompok atau suku-suku ini, maka Allah istilahkan mereka dengan Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang mereka ini. Ahzab jamak daripada hizib yang berarti kelompok-kelompok, yang ahzab berarti banyak, bersatu mereka. Orang-orang Yahudi di sini, sebelum jauh menjelaskan masalah perang Khandaq, kaum muslimin harus bisa membuka matanya, terutama kita-kita mungkin yang mempelajari ini, dan mungkin seluruh saudara-saudara kita muslimin yang menyaksikan nanti acara ini mungkin via YouTube ataupun di web saya. Harus kita sadari bahwasanya orang-orang Yahudi ini memang sudah diabadikan dalam Al-Quran kalau mereka itu memusuhi kaum muslimin tanpa alasan. Alasannya tidak jelas. Di awal dulu pertemuan-pertemuan sirah saya jelaskan. Alasan kalau ditanya kenapa kalian musuh umat Islam, bukankah mereka menyembah Allah, bukankah kalian juga mengaku ada Tuhan namanya Allah, mereka pasti menjawab iya. Lalu apa alasannya, kenapa kalian membenci muslimin, untuk apa diperangin? Bukankah kalian tahu Muhammad? Sampai sekarang orang Yahudi kalau ditanya, bukankah kalian tahu Muhammad itu Nabi? Kalau mereka jujur menjawab, mereka mengatakan iya. Karena mereka dapatkan dalam kitab mereka itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bagaimana sih kalau kita orang tua tahu anak kita? Bagaimana baju warna apapun dipakai, ya, balik belakang kah, dari samping kah, kita bisa mengenal anak kita. Maka Allah SWT menggunakan bahasa ini. Mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi jelas, gak mungkin mereka ragu kalau ini Nabi. Sampai sekarang mereka tahu itu. Lalu kenapa mereka memusuhi kaum muslimin? Alasannya kalau ditanya hanya satu. Mereka mengatakan karena kami berharap Nabi terakhir yang keluar itu setelah Isa, setelah Musa dan Isa, dari Bani Israel. Sama turunan Musa dan Isa. Dan pernah saya jelaskan Ibrahim alaihissalam punya dua orang istri. Ada Sarah, dari Sarah lahir anaknya namanya Ishak. Dan ada dari istri yang kedua Hajar, lahir namanya anaknya Ismail. Dari Ishak ini lahir lagi anak Nabi juga namanya Ya'qub. Ya'qub ini alaihimussalatu wassalam, nama lainnya adalah Israel. Jadi kalau dikatakan Bani Israel, berarti Bani keturunan Israel Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub ini punya anak lagi namanya Yusuf. Terus keturunan Nabi-Nabi datang dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Ada Musa, ada Daud, Sulaiman, Isa, Yahya, Zakaria. Nabi-Nabi yang dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Maka alasannya Yahudi, kami berharap agar kami maunya Nabi yang terakhir itu keluar dari Bani Israel. Tapi masalahnya yang mengutus Nabi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa manusia mengatur, gitu kan? Enggak mungkin kita mengatur Allah Subhanahu wa taala. Sistem yang Allah sudah ciptakan dan apapun yang Allah inginkan, yaf'alu ma yasha. Allah mengerjakan, melakukan apa yang Dia inginkan. Dan Allah memang mengerjakan apapun yang Dia kerjakan, apapun yang Dia titahkan, semua dengan hikmah, gitu. Seperti ada orang tidak suka dengan malam. Allah sudah catatkan sebagai sunnah kauniyah, sebagai sistem yang tercipta harus datang malam. Dia mau enggak mau terima itu enggak ada urusan, gitu kan? Siang juga begitu. Sebagaimana Allah kalau mau turunkan hujan di sebuah tempat, Allah ingin mencabut ruh seseorang. Allah ingin menciptakan makhluknya dengan bentuk yang Dia inginkan, dengan warna yang Dia inginkan, dengan karakter yang Dia inginkan. Itu hak kausalitasnya Allah. Orang-orang Yahudi ini menjadikan alasan, alasan sebenarnya, dan Allah sebutkan juga dalam Al-Quran, mereka hanya menjadikan alasan saja mau dari Bani Israel. Dasarnya mau membangkang. Mereka enggak mau memang, gitu kan? Memang enggak mau beriman. Jangankan Nabi Muhammad SAW, kalau alasannya mereka Bani Israel, dan itu selalu dikumandangkan sampai hari ini, datang setelah Musa AS, ada Isa AS. Isa dari Bani Israel. Mereka enggak beriman tuh, gitu kan? Berarti udah dusta di situ. Apalagi sekarang mau dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang Muhammad lahir dari jalurnya Ismail, berarti bukan dari Yakub. Ya. Padahal sama-sama Ismail anaknya Ibrahim AS. Cuma alasan lagi ditambah supaya menguatkan secara histori. Tapi ini keliru. Mereka mengatakan kan Ismail itu ibunya Hajar. Hajar itu kan bekas budaknya Sarah. Gitu. Hanya karena alasan itu, fanatisme keturunan. Dan ini tidak benar sebenarnya. Ini tidak masuk dalam baik secara akal, secara ilmiah, secara hukum syariat enggak mungkin terjadi. Tapi ini yang terjadi. Mereka memaksakan diri. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan surah Al-Fatihah, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin," bukan orang-orang yang kau murkahi ya Allah. "Ihdinas siratal mustaqim," tunjukkanlah kami jalan-jalan yang lurus, pandu kami ke situ. "Siratal ladzina an'amta 'alaihim," jalan orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk kepada mereka, kata para ulama, kata Ibnu Abbas, yang dapat petunjuk adalah yang beriman kepada Allah dan seluruh rasul dan nabi yang telah diutus, gitu kan? Termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ghairil maghdubi alaihim," bukan orang-orang yang kau murkai, kata Ibnu Abbas, mereka adalah Yahudi. Allah murka dengan mereka. Kenapa Allah murka? Karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau ikutin. "Waladdallin," dan bukan orang-orang yang sesat. Kata Ibnu Abbas, mereka adalah Nasrani. Mereka mau berbuat, tapi enggak ada ilmunya. Gitu kan? Sampai mereka mengatakan Isa anak Tuhan. Ya, dan seterusnya, seperti mana keyakinan-keyakinan mereka. Tapi yang ingin ditiberatkan adalah orang Yahudi. Karena perang Khandaq, perang Ahzab yang kita bahas, pemicunya terjadi adalah orang-orang Yahudi dari Nadhir ini. Dari suku Nadhir dan Qainuqa tadi. Terutama pimpinan suku Nadhir yang bernama Huyai bin Akhtab. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran, "A'udhu billahi minasyaitan rajim, latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu liyahuda walladina ashraku." Al-ayah. Kalian akan temukan orang-orang yang paling benci dengan orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Ya, adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Gitu kan. Jadi di sini Yahudi memang disebutkan keabadian daripada permusuhan mereka. Bahkan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keluarnya Dajjal, itu disebutkan oleh Nabi SAW akan keluar Dajjal dari sebuah perkampungan di Khurasan, Iran sekarang, yang bernama Yahudiyah. Jadi kota Yahudi gitu kan. Yang diikuti dengan 70 ribu orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tahu Dajjal itu disebutkan oleh Nabi Musa AS, disebutkan oleh Nabi Isa AS, siapa Dajjal itu? Orang yang akan keluar menjadi perusak di muka bumi. Dan itu tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah menyampaikan, mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Tapi subhanallah, orang-orang Yahudi justru menjadi pengikutnya Dajjal. Bukan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, bukan menjadi pengikut Nabi Isa AS, tapi justru menjadi pengikut Dajjal. Maka kata Nabi SAW akan keluar bersama Dajjal 70 ribu Yahudi dari wilayah Khurasan. Gitu kan? Kemudian juga nanti pada saat Dajjal sudah dibunuh oleh Nabi Isa AS di Palestine, tentu ini ada bahasan sendiri tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi jelas saya ringkaskan, maka kata Nabi SAW waktu Dajjal terbunuh, seluruh pasukan Dajjal dari kaum Yahudi menyebar. Sampai-sampai mereka ada yang sembunyi di bawah pohon dan di atas batu. Artinya mereka menyamar seakan-akan mereka masyarakat bukan orang Yahudi. Lalu batu dan pohon itu akan berbicara, berkata kepada setiap muslim waktu itu, "Wahai muslim, ini Yahudi, bunuhlah dia." Batu dan pohon berbicara kepada kita pada saat itu. Jadi kita harus faham dan membuka mata kita, kalau orang-orang Yahudi ini luar biasa memang permusuhannya. Luar biasa. Dan ini terbukti secara histori, secara sejarah. Jadi kita harus bisa membuka mata kita di sini. Kita lihat misalnya di Palestina sekarang. Tidak ada alasan. Enggak ada alasan sama sekali secara sejarah, gitu kan. Juga secara ya ilmu pengetahuan, secara kehidupan sosial, mereka datang merampas negaranya orang. Tapi mereka lakukan itu. Cuma seperti perang Khandaq yang akan kita bahas ini, orang-orang Yahudi pengecut, mereka tidak berani sendirian. Mereka mengajak negara-negara yang lain dengan cara salah satu strateginya mereka menyebarkan anak-anak muda mereka yang cerdas belajar di setiap negara-negara, di Eropa, di Amerika, hampir seluruh dunia itu ada orang Yahudi yang disebar. Kemudian nanti mereka menjadi pengusaha, menjadi orang-orang yang berpengaruh di negara tersebut dengan mengambil warga negara, baik di Amerika, baik di Eropa. Kemudian setelah itu mereka dengan kekuatan ekonomi yang mereka pegang dan kekuatan politik yang memang sudah diatur, dirancang sekian puluh tahun, per 50 tahun. Program Yahudi di buku protokol itu, protokol Yahud, panduan Yahudi itu, per 50 tahun program mereka itu. 50 tahun, 50 tahun. Kita orang Islam gak pernah berpikir 50 tahun ke depan mau ngapain nih. Mereka sudah punya strategi 50 tahun, sudah ditarget kader akan jadi begini, akan jadi begini. Jadi mereka masuk ke semua lini kehidupan yang berpengaruh di pemerintahan. Sehingga akhirnya negara-negara besar itu ternyata sampai pada tingkat presiden mereka orang Yahudi. Menteri-menteri mereka orang Yahudi, pedagang-pedagang mereka orang Yahudi. Sehingga menguasai negara-negara ini dan akhirnya membackup sekarang negara yang mereka dirikan di tengah-tengah Palestina ini. Pada saat semua sudah sepakat untuk menyerang Madinah, maka orang-orang Yahudi ini bermain lagi di belakang layar. Mereka tidak tampil sebagai pemimpin pada saat itu. Ini karena pengecutnya. Mereka sengaja melihat siapa yang paling besar pasukannya. Ditemukan Quraisy dan Qatafan. Tapi yang lebih berani lagi, yang permusuhannya lebih besar terhadap kaum muslimin, terutama Nabi SAW, adalah orang-orang Quraisy. Ya, karena memang mereka tadinya ribut dengan Nabi SAW di Mekah gitu kan. Dan mereka sudah sempat ya menyiksa kaum muslimin. Mereka punya keberanian ekstra lah. Karena memang mereka anggap ini orang-orang dari kampungnya, dari kotanya gitu. Maka mereka pun berkata, kami akan tunjuk Quraisy sebagai pemimpin. Kemudian orang-orang Yahudi ini membayar hasil daripada perkebunan Khaybar. Perkebunan Khaybar ini perkebunan kebun mereka kepada orang-orang Quraisy agar mau jadi pemimpin itu selama 1 tahun. Pokoknya hasil perkebunan kami, hasil negara kami lah kalau sekarang ya, itu selama 1 tahun punya kalian, Quraisy punya. Silakan, kami store upeti. Yang penting mau jadi pemimpin, gitu kan. Maka Quraisy pun setuju dan Quraisy menunjuk waktu itu Abu Sufyan sebagai pemimpin mereka. Abu Sufyan sempat bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, Huyai bin Akhtab dan teman-temannya tadi, berkata, wahai kaum Yahudi, kalian ahli kitab, orang-orang yang mengaku punya kitab dari langit. Yang kami ingin tanyakan, agama kami kah lebih baik atau agamanya Muhammad? Perhatikan ya, orang-orang musyrik Mekah penyembah berhala. Mereka bukan pengikut ajaran Nabi gitu kan. Tapi orang-orang Yahudi saking bencinya kepada kaum muslimin sampai mereka menjawab mengatakan kepada Abu Sufyan dan teman-temannya, agama kalian lebih baik. Artinya menyembah berhala lebih baik daripada menyembah Allah, gitu kan. Sampai pada tingkat seperti itu. Maka orang-orang kafir pun bertambah semangat menganggap mereka dalam keadaan benar. Ringkas cerita, ada suku Arab yang sempat lewat dan melihat perkumpulan pasukan Ahzab ini di Mekah. Jadi seluruh pasukan disepakati untuk datang ke Mekah, kemudian dari Mekah mereka menyerang Madinah. Ada di antara mereka yang sempat melaporkan berita tersebut kepada Nabi SAW dan juga Nabi SAW memiliki beberapa orang mata-mata. Dan sudah kita sebutkan di beberapa peperangan Nabi SAW yang lain, Badr, Uhud yang sebelumnya, kemudian Hamrat Asad, ya Badr Kubra, ya Badr Thani, ya Badr yang kedua, itu selalu Nabi SAW punya mata-mata. Dan Nabi SAW juga mendapatkan informasi kalau mereka akan datang. Waktu itu kebetulan keadaan Madinah, kota Madinah, itu belum bisa mengeluarkan pasukan yang bisa menyerang jumlah 10.000 pasukan yang akan menyerang ini. Dan Berita yang sampai kepada Nabi SAW bahwasanya Ahzab ini akan datang menyerang Madinah, itu setelah pasukan di Mekah sudah mulai berkumpul. Artinya waktu sangat sempit nih. Gitu. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan beberapa sahabat, bagaimana pendapat kalian? Apakah kita bertahan di Madinah? Apakah kita keluar? Atau ada ide lain? Gitu kan? Maka muncullah seorang sahabat yang mulia, bukan dari bangsa Arab, tapi dari bangsa Persia, yang bernama terkenal Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi maksudnya dari negeri Persia, ya, Paris gitu. Maka Salman pun datang dan mengatakannya, Rasulullah, kami tahu di wilayah kami, kalau kami akan diserang oleh pasukan-pasukan kuda, sebagaimana Jazirah Arab ini terkenal dengan kekuatan pasukan kudanya, gitu kan. Karena mereka semua rata-rata menggunakan kuda kalau berperang. Maka kami membuat parit. Kami membuat parit. Dan parit ini kami buat sekeliling kota kami yang akan diserang. Jadi kami tidak cukupkan dengan benteng saja. Tapi memang kami membuat parit itu. Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat tersebut. Dan beberapa sahabat juga merasa gembira dengan pendapat itu. Lalu mulailah Nabi SAW mengajak seluruh muslimin untuk menggali parit. Perlu kita tahu, kota Madinah ini dari sisi timur dan baratnya itu ada wilayah yang cukup luas. Kalau bahasa saya mungkin bisa terhitung puluhan hektar. Itu terdiri dari batu-batu hitam yang tajam dan banyak sekali serta keras. Enggak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Dikenal sekarang dengan istilah masyarakat Madinah, Harra Syarqiyah dan Harra Gharbiyah, wilayah timur dan wilayah barat. Zaman dulu, wilayah ini enggak ada yang tinggalin. Sampai sekarang saja, di kota Madinah, sebagian besar wilayah ini masih dibiarkan dalam kondisi yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu lagi umrah atau haji, bisa minta kepada mutawifnya diantar melewati namanya Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah. Itu kalau siang hari kita lihat banyak sekali batu-batu seperti batu gunung yang keras. Itu sampai berwarna hitam saking kalau panasnya ya. Udah bertahun-tahun kena panas matahari yang sampai 50 derajat. Sampai panas. Kalau lagi musim panas, panas sekali. Dan tajam, gak mungkin. Orang kalau lewat di situ pakai kaki, jalan kaki itu capek. Mungkin bisa kehabisan tenaga. Dan kita tahu pasukan kalau menyerang membutuhkan kecepatan tinggi. Kalau mereka jalan dengan lambat, maka mereka bisa dihujani dengan anak panah dan bisa mati. Kuda-kuda mereka gak bisa lewatin. Jadi dari sisi timur dan barat, itu sudah gak mungkin Madinah diserang. Kota Mekah kebetulan berada di selatannya kota Madinah. Di selatannya. Ya, kalau kita ibaratkan masjid ini, mungkin di bagian belakangnya. Gitu kan? Jadi kiri kanan masjid sudah gak bisa lagi diserang. Ada batu-batu tajam tadi dan luas sekali. Dari belakang, dari selatannya, dari bagian bawah kota Madinah, itu asalnya Mekah bisa menyerang dari situ. Dan di bagian utara, bagian belakang kota Madinah, itu penuh dengan perkebunan-perkebunan, gitu kan? Dan ada sedikit tempat yang bisa dilewatin gitu. Maka parit itu dibuat di wilayah selatan kota Madinah, sehingga menyambung antara dua wilayah tadi, timur dan barat, yang penuh dengan batu tajam, dan sedikit di bagian belakang utara yang kemungkinan bisa diserang oleh orang-orang Quraisy. Dibuatlah parit tersebut. Khilaf di antara ahli sejarah tentang dalamnya. Ada di antara ahli sejarah mengatakan, karena mengukur kuda yang kuat dan cepat kalau meloncati sebuah tempat, pertimbangan waktu itu Nabi SAW pasukan kuda mereka gak bisa nyerang. Gitu kan. Maka dihitung antara 7 meter, ya minimal ada yang mengatakan 7 meter, ada yang mengatakan sampai 15 meter lebarnya. Gitu kan. Saya tidak tahu masjid ini berapa meter lebarnya. Ya. Mungkin kalau kita hitung ini 12 meter misalnya, kaca ini 4 meter, berarti kita hitung misalnya 12 meter, berarti masih lebih besar dari ini gitu. Sehingga kuda itu dari sebelah sana gak bisa loncat gitu. Memang ini pertimbangannya harus selebar itu. Kemudian dalamnya, ini juga ahli sejarah, sampai ada yang menggambarkan di beberapa buku sejarah itu, dalamnya sekitar orang kalau turun jatuh ke bawah, dia gak bisa naik. susah dia untuk naik lagi. Maka mereka memberikan gambaran, ada yang mengatakan 3 meter sampai 7 meter. Jadi kalau kedalaman 3 meter, mungkin kalau masjid ini tingginya 3 meter, berarti sedalam masjid inilah, gitu kan. Sehingga orang kalau jatuh ke dalam, dia sulit untuk naik lagi. Nggak mungkin naik. Maka dibangunlah, dibuatlah parit tersebut mengelilingi tempat tadi yang lokasi saya sudah ceritakan. Waktu itu, para sahabat waktu menggali parit ini, dibagi oleh Nabi SAW menjadi beberapa kelompok. Agar lebih rapi, maka Nabi SAW membagi per 10 sahabat. 10 sahabat dikasih satu pemimpin. Lalu diwajibkan mereka untuk menggali parit dengan jarak 20 meter. Kurang lebih 40 siku. Jadi sekitar 20 meter persegi itu tugasnya 10 orang ini. Jadi dibagi seperti itu. Mereka mulailah bekerja. Pada saat itu, Nabi SAW menyarankan dan memerintahkan semua sahabat laki-laki tidak pulang ke rumahnya. Nginap di parit. Karena gak ada waktu lagi nih. Maka berkumpullah tidak kurang dari 1000 sahabat laki-laki yang memang masih punya kekuatan. Yang orang tua, anak-anak ini gak masuk di dalam sini. Wanita semua dibiarkan di tempat-tempat mereka. Tapi 1000 orang laki-laki yang kuat, mereka semuanya ikut bekerja. Maka dibagi per 10 orang. Dan itu cepat sekali mereka bekerja pada saat itu. Mereka mulailah menggali parit tersebut. Untuk memberi semangat satu sama yang lain, di dalam beberapa buku sejarah, di antara mereka ada yang melantunkan syair-syair. Salah satu kisah yang unik dalam masalah syair ini adalah seseorang yang bernama Ju'ailin. Ju'ailin ini, waktu dia melihat muslimin, dia datang dari luar kota Madinah. Kemudian dia datang ke lokasi parit, dia umat Islam lagi bekerja, gotong royong gitu. Terus ditanya sama dia, kalian agama apa? Apa yang kalian lakukan? Lalu dijelaskanlah oleh beberapa sahabat, dia tertarik dengan Islam. Lalu dia bilang, kalau saya masuk agama kalian bagaimana caranya? Kata para sahabat, ada Nabi kami. Dituntunlah kepada Nabi SAW. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah ini orang mau masuk Islam. Kata Nabi SAW, siapa nama kamu? Dia bilang Ju'ailin. Ju'ailin ini istilah bagi serangga yang badannya enggak enak, bau. Mungkin kalau kita kecoak gitu kan. Ini istilah Ju'ailin. Orang-orang Badui padang pasir dulu menamakan anaknya asal apa nama terlintas dinamakan sebelum Islam. Maka Nabi SAW tidak suka nama itu. Nabi SAW ganti mengatakan, kalau gitu setelah syahadat saya akan ganti kamu bernama Amr. Amr ini hampir sama dengan Umar, Amr, gitu kan. Nama yang baik, gitu. Maka dia mengatakan, baiklah, kalau begitu, saya sekarang Amr. Dia syahadat, lalu dia mengatakan Amr. Lalu beberapa sahabat gembira dengan masuk Islamnya orang ini. Karena orang ini juga punya suku lagi, gitu kan. Ya mungkin dia bisa ajak masuk Islam. Tapi pada saat itu, bukan kita bicara tentang dia mengajak sukunya, dia bergabung bersama muslimin. Maka mulailah beberapa sahabat melantunkan syair. Di antara yang dinukil mengatakan samahu ba'da Ju'ailin amra wa kana lillahi fi yaumi barra. Dikatakan kurang lebih artinya dia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengganti nama orang ini dari Ju'ailin menjadi Amr dan hari ini Allah akan memberikan kepada kami kebaikan atau kemenangan gitu kan. Lalu mereka melantunkanlah kalimat-kalimat tersebut berulang-ulang gitu kan. Untuk memberikan semangat kepada para sahabat, nih lihat nih, sementara kita menggali begini, Allah berikan petunjuk, ada orang dapat hidayah, berarti agama kita benar gitu. Juga di sekitar wilayah utaranya Madinah, yang ada Masjid Quba, kemudian di situ ada lokasi, maka ada beberapa sahabat juga melantunkan syair sambil berdoa mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Yang artinya, ya Allah, kami tidak ingin kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah seluruh ansar dan muhajirin. Lalu mereka lantun-lantunkan syair itu. Abdullah bin Rawaha, seorang sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhu, melantunkan kalimat-kalimat yang juga tidak kalah memberikan semangat. Dia mengatakan, Wallahi laulallahu lamahtadaina, wala tasaddaqna, wala sallaina. فَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِذَا الْتَقَيْنَا. Kurang lebih artinya dia mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena Allah, maka kami tidak akan pernah mendapatkan hidayah, petunjuk. Kami tidak akan tahu tentang agama ini. Juga kami tidak akan pernah mengenal dan mengamalkan sedekah, membantu orang, juga sholat. Maka kami mohon kepadamu, ya Allah, setelah kami beriman ini, turunkanlah pada kami ketenangan jiwa dan kemenangan bila kami bertemu dengan musuh. Terus saja para sahabat berusaha untuk saling memotivasi sama satu sama yang lain. Karena tadi saya bilang per 10 orang gali, per 10 orang gali, ada orang yang lebih cepat turun ke bawah. Karena ini kalau sudah turun, ya mereka gali, maka mereka jarang keluar ke atas. Nanti diantarin makanan ke situ, mereka di situ, nginap di situ, ya mereka buat posko-posko di situ. Orang-orang munafik di kota Madinah sempat juga ikut menggali khandak, gitu kan? Karena mereka mengaku muslimin dan diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang munafik ini sering keluar tiba-tiba, pulang tanpa minta izin. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan juga instruksi, siapa yang mau tinggalkan parit harus pamit, sampaikan mau kemana. Mau ke rumahnya, ini sekaligus strategi perang, jangan sampai nanti ada yang keluar lalu melaporkan kepada pasukan Quraisy. Karena orang-orang Quraisy ini sama pasukan Ahzab belum tahu ini ada penggalian parit. Dan mereka sudah mulai mau bergerak dari Mekah menuju ke Madinah. Tentu zaman dulu, kalau pasukan besar, kalau satu orang bisa melakukan perjalanan 3-4 hari kecepatan kuda sendirian. Tapi kalau pasukan ini, pasukan besar gitu kan, butuh sekitar 2 mingguan baru bisa sampai ke Madinah. Karena mereka pasti mampir, mereka menunggu, harus dikontrol pasukan itu. Orang-orang munafik ini ada di antara mereka yang sempat meninggalkan khandak, parit dengan tidak pamit gitu kan. Bahkan ada di antara mereka yang sempat pamit dan mengatakan, wahai Rasulullah, rumah-rumah kami aurat. Maksudnya rumah kami aurat itu dalam Al-Quran dikatakan inna buyutana aurah, mereka bilang. Aurat ini maksudnya kami takut nanti kalau kami tinggalkan istri anak kami, tiba-tiba ada yang serang, akhirnya mereka terbunuh. Maka mereka pun pamit dengan Nabi, kami gak bisa ikut gali parit nih. Maka Nabi SAW dalam buku-buku sejarah mengizinkan mereka, ya sudahlah, pulang aja, gak apa-apa. Karena memang mereka tidak bermanfaat bagi kaum muslimin. Mereka hanya bikin kacau nanti, gitu kan. Ada beberapa mujizat Nabi SAW yang terjadi di khandak ini. Namun sebelum saya ceritakan kisah-kisah yang menarik dari mujizat Nabi SAW di parit, gitu kan, perlu kita tahu, dan sekarang subhanallah kita jadi bisa tahu yang pada saat itu mungkin tidak semua sahabat menangkapnya, gitu. Nabi SAW berfungsi sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Namun tidak semua orang memahami Nabi SAW bisa pada saat kita sedang menghadapi masalah apapun langsung sampaikan ke Nabi, Nabi bisa langsung dapat petunjuk, gitu. Artinya ini poin ini tidak semua orang langsung memahaminya, gitu. Makanya ada di antara sahabat mencoba berusaha, gitu kan, dan mereka tidak mengeluhkan pada Nabi SAW. Tapi ada di antara sahabat yang mengeluhkan langsung, dan Nabi SAW berdoa langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga yang ini kita ingin titik beratkan, ada di antara sahabat yang niatnya baik, kemudian terbukti dengan kebesaran Allah, Allah berikan kemudahan di tangan Nabi-Nya Muhammad SAW untuk memenuhi kebutuhan para sahabatnya. Kita lihat misalnya ada kisah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia dengan ayahnya sempat menjadi sahabat, tapi Jabir yang terkenal. Ini kisah makanan Jabir. Pada saat itu, dalam hadis Bukhari disebutkan, kaum muslimin lagi sibuk memecah-mecahkan atau menggali parit. Mereka sempat mendapatkan ada satu batu yang besar sekali. Dan batu itu sulit untuk dipecahin oleh mereka. Mereka berusaha coba untuk memukulnya. Mereka sudah saling melapor, saling memanggil satu sama yang lain. Ayo nih, bantu. Dari lubang yang sebelah datang ke sini, bantu pecahin, gak bisa. Beberapa orang datang, gak bisa. Sampai ada alat-alat yang mereka pakai, itu kan, dari kampak, dari alat-alat, mungkin kalau kita sekarang seperti linggis, itu dipakai, ada yang rusak, gak bisa, saking kerasnya batu itu. Lalu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, kami lalu melaporkan hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun datang. Nabi SAW pun datang. Lalu kemudian sempat memerintahkan agar batu itu disiram dengan air. Lalu beliau memukul sendiri dengan tangan beliau dengan pukulan yang sangat keras. Nanti akan saya jelaskan, karena salah satu mukjizat Nabi SAW juga adalah pecahnya batu itu. Dan nanti akan ada hal-hal yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya ingin diberatkan dulu tentang kisah makanannya Jabir radhiyallahu anhu. Jabir berkata, waktu Nabi SAW mengangkat kampaknya dan akan menghantam batu tersebut dengan kuat sehingga batu itu pecah dan mengeluarkan cahaya, saya sempat melihat di perut Nabi SAW waktu diangkat, beliau kan pakai izar dan rida. Kalau kita sekarang seperti baju ihram ya gitu. Jadi kalau diangkat tangan dengan tinggi, biasanya yang bagian atas terangkat, perutnya kelihatan. Perut Nabi SAW sempat terlihat oleh Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian dia melihat di perut Nabi SAW ada 3 buah batu yang lagi diikat dengan tali dan dililit dengan kuat, gitu kan? Ini biasanya cara untuk mengurangi rasa lapar. Karena ternyata pada saat itu sudah 3 hari di parit itu tidak ada makanan. Enggak ada makanan. Dan memang seluruh orang di Madinah ini lagi ketakutan, gitu kan? Perempuan-perempuan mereka pun tidak, bahkan sampai hangin takutnya khawatir mereka tidak sempat masak. Jadi mereka cuma mengandalkan siapa saja yang punya makanan, ada kurma, makanan-makanan yang sudah jadi, itu dibagi baru mereka makan gitu. Waktu itu sudah 3 hari gak ada makanan. Sampai sini ditahan dulu riwayatnya. Ada riwayat yang kedua menyebutkan, telah datang kepada Nabi SAW 2 orang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, lapar luar biasa nih. 3 hari belum makan. Gak ada makanan sepotong, ya, sebutir kurma pun tidak ada yang masuk. Lapar sekali. Jangan kita bicara makanan-makanan yang besar. Sebutir kurma aja gak masuk di perut kami, kata mereka. Lalu mereka mengangkat baju mereka, memperlihatkan. Ternyata di perut mereka ini masing-masing sudah ada 2 buah batu. Yang diikat dengan tali, ditarik. Lihat ya Rasulullah. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW gak jawab, cuma senyum, angkat bajunya. Ada 3 batu. Artinya, kalian baru 2, saya sudah 3 batu ini. Enggak dijawab oleh Nabi SAW, cuma dilihatin begitu. Ini riwayat yang lain ya. Jadi ada 2 versi riwayat. Riwayat yang pertama memang Jabir menyaksikan. Riwayat yang kedua, memang ada sahabat yang mengeluh gitu kan. Nah pada saat Nabi SAW melihatkan perutnya, Jabir sempat melihat. Waktu tadi sahabat mengeluh ini dilihat. Lalu Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya merasa prihatin dengan keadaan Nabi SAW. Ini luar biasa nih. Sampai pada tingkat ini. Enggak boleh saya tinggal diam nih. Lalu kemudian Jabir pun mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke keluarga saya. Dan ini syarat ya. Semua sahabat kalau mau pulang pamit dengan Nabi SAW pada saat itu. Kalau enggak mereka harus nginap, enggak boleh. Yang ini hukum pada saat itu. Maka Jabir pun diizinkan, dia pulang ke rumahnya. Pada saat dia tiba di rumahnya dia mengatakan, wahai istriku, saya sudah melihat sesuatu dari Nabi SAW yang menyedihkan sekali. Kata istrinya, memang apa yang kau lihat Jabir? Dia bilang, saya melihat Nabi SAW saking laparnya, mengikat 3 batu di perutnya. Apa kau enggak punya makanan? Kata istrinya, terakhir makanan kita nih, sudah enggak ada lagi. Saya juga enggak tahu harus dapat dari mana lagi. 1 sa' gandum. 1 sa' ini mungkin kurang lebih ukurannya khilaf di antara ahli-ahli sejarah masalah ukuran sa' ya. Ada yang katakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 5 kilo, ada yang mengatakan 7,5 kilo. Ringkas cerita adalah 1 sa' pada saat itu ukurannya mungkin untuk makan roti sekeluarga lah gitu kan. Dia mengatakan, saya punya 1 sa' gandum, ini sisa simpanan makanan kita, enggak ada lagi yang lain. Karena Jabir lagi sibuk di parit, dan selama ini Jabir yang bekerja gitu kan, mendapatkan hasil untuk rumahnya. Sekarang dia kerja di parit, dan parit ini digali, ahli sejarah juga mengatakan, ada yang mengatakan sebulan, ada yang mengatakan 2 minggu, penggalian tersebut. Kita ambil waktu yang paling pendek aja, 2 minggu misalnya penggalian. Jadi 2 minggu gak bekerja. Sementara setiap hari hasil Jabir kalau diantar itu yang dimakan oleh keluarganya. Jadi dia bilang tinggal 1 sak gandum. Gak ada lagi nih. Dan ada 1 lagi. Ada kambing kecil di sebelah rumah nih. Ini kambing kamu. Kamu ingat? Kalau kamu mau, 1 sak gandum ini saya buatin adonan roti. Kemudian kambing kecil kamu itu kamu sembelih, saya buatin marak. Lalu undanglah Nabi SAW dengan 3 sampai 4 saja sahabatnya. Kata Jabir, baiklah, pemikiran yang bagus, gitu kan. Lalu kemudian disembelihlah kambing tersebut. Ringkas cerita, dibersihkan, dimasak oleh istrinya Jabir, adonan gandum tadi dibuat adonan supaya siap untuk jadi roti gitu kan. Setelah selesai, maraknya sudah dimasak, satu panci, satu ekor kambing kecil tadi dengan satu sak gandum. Lalu istrinya berkata, wahai Jabir, tolong jangan permalukan saya di hadapan Nabi SAW. Kalau kamu ke sana nanti kembali ke parit, sampaikan ke Nabi SAW agar datang beliau dengan 3 maksimal 4 orang saja. Artinya makanan ini cukup buat mereka dan mungkin kalau ada lebihnya, saya dan anak saya pun mau makan. Gak ada lagi makanan nih. Kata Jabir, baiklah. Yang terjadi, Jabir pun kembali ke parit. Lalu mendekati Nabi SAW dan membisikkan di kuping Nabi SAW. Membisikkan mengatakan, ya Rasulullah. Bahasa Arabnya gini, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Tu'ayyim ini maksudnya saya punya, tu'ayyim ini ismu tasghir namanya. Dalam bahasa Arab itu ada retorika, kalau ingin mengecilkan sebuah benda, karena jumlahnya lebih sedikit, atau mungkin posternya kecil, maka diperkecil, ya, namanya ismu tasghir. Misal bahasa Arabnya makanan to'am, gitu kan. To'am makanan, bisa banyak gitu. Lalu dia, Jabir ingin membisikkan Nabi SAW untuk memberikan gambaran nih, kalau makanan saya ada sedikit, gitu kan. Beliau tidak mau semua sahabat dengar, ini orang lagi kelaparan 3 hari, gitu kan. Jadi beliau sempat bilang, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim. Wahai Rasulnya Allah, saya punya sedikit makanan. Datanglah anda dengan 3-4 orang teman anda. Gitu. Nabi SAW mengatakan, apa yang kau siapkan Jabir? Kata Jabir, 1 sak gandum dengan 1 kambing kecil yang dibuat marak oleh istri saya. Kata Nabi SAW, banyak dan insya Allah berkah. Gitu kan? Dan ini sebelum saya lanjutkan kisah, Bapak Ibu sekalian. Ini yang tadi saya titip beratkan, saya bilang, ada di antara sahabat yang berusaha mau berbuat baik, lalu Allah berkahi melalui tangan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Jadi Jabir ini tadi kena niatnya baik, maka perhatikan bagaimana Allah berkahi nih. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam cari batu yang tinggi yang orang-orang di parit bisa melihat beliau, lalu beliau teriak mengatakan, "Wahai Muhajirin dan Ansar, semuanya, kalian diundang oleh Jabir makan." Bayangkan nih kita kalau di posisi Jabir nih, gitu kan. Semuanya diundang gitu. Dan pada saat itu, perlu saya garis bawahi tadi, orang kelaparan nih memang, gitu kan. Maka Jabir mengatakan, "Hah?" gitu kan. "Semua Muhajirin dan Ansar?" Kata Nabi SAW, "Iya, wahai Jabir. Pulanglah, jangan kau sentuh makanan itu sampai saya datang," gitu kan. Jabir ini posisinya terpontang-panting lari pulang, gitu kan. Ini orang akan datang semua, gitu kan. Dan waktu itu jumlahnya 1000 orang. Ini bukan main-main ini. Jabir pulang, lalu teriak-teriak depan rumahnya, wahai istriku, keluarlah, gitu. Istrinya buka pintu, "Ada apa Jabir kau teriak-teriak?" Dia bilang, "Kita sudah dipermalukan," gitu. Kata istrinya, "Kenapa? Rasulullah SAW mengundang seluruh Muhajirin dan Ansar makan di rumah kita nih." Maka kata istrinya, "Kan saya sudah pesan sama kamu, jangan undang kecuali 3-4 orang saja." Kata Jabir, "Saya sudah bilang begitu. Bahkan saya sudah bisikkan Nabi SAW, ini perilaku Nabi. Naik di batu teriak undang semuanya." Tapi waktu itu subhanallah, istrinya Jabir cerdas. Dan ini juga didukung dengan keimanan ya. Kata istri Jabir, "Apakah Nabi SAW tahu kondisi makanan kita?" "Iya," kata Jabir. "Saya sudah ceritakan 1 sak gandum dengan 1 ekor kambing kecil. Apa pesan Nabi SAW?" kata istrinya. Kata Jabir, "Pesan Nabi jangan sentuh sampai saya datang." Kata istrinya, "Jangan sentuh. Tunggu," gitu kan. Nabi SAW datang nih. 1000 orang di belakangnya Nabi. Datang semua. Karena tidak terkecuali satu parit semuanya hendak diundang. Kalau kita bahasakan 1 kota Madinah nih, gitu kan. Datang, Jabir sama istri nunggu. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, "Tunggulah." Lalu beliau masuk ke dalam rumah dan berkata, "Wahai Jabir, mana makanan yang kau siapkan?" Diperlihatkanlah satu, kalau kita sekarang baskom kali ya, gandum tadi. Terus kemudian ada 1 panci kambing. Nabi SAW pun, kata Jabir, menyentuh dan mendoakannya. Gitu kan? Lalu berkata kepada istriku, Nabi SAW berkata kepada istri Jabir, "Panggillah Khabbazah." Khabbazah ini istilah bagi pembuat roti, kalau misalnya ada acara besar, untuk membuat 1000 roti, 2000 roti gitu kan. Itu baru pakai habbazah. Ya, jadi Nabi SAW mengatakan kepada istrinya Jabir, panggil habbazah. Kata istri Jabir, ya Rasulullah, satu sa, saya bisa buat. Biar saya, zaman dulu itu gini, adonan itu ditarik, gitu kan, dibuat gunta, mungkin ibu-ibu yang sudah buat roti tentu tahu, ditarik sebagian, kemudian dibuat gumpalan, nanti dilempengin, lalu ditempelin ke, kalau kita kan sekarang ada oven ya, zaman dulu itu enggak. Jadi tembok rumah yang dipanasin bagian bawahnya, dikasih api, nanti panas ditempel di situ, gitu kan. Jadi unik, atau ada api, biasanya langsung aja ditusuk pakai kayu, jadi kayak sate gitu, nanti diputar-putarin di api, kena api langsung dia mengembang, gitu kan, seperti itulah. Jadi belum ada oven, belum ada apa pada saat itu. Maka kata istri Jabir, ya Rasulullah, saya bisa buat ini. Kata Nabi SAW, panggillah khabbazah, panggil aja. Dipanggillah mungkin lebih dari 10 perempuan ansar, semua pembuat roti nih. Kumpul semua, waktu kumpul juga kaget. Kalian, kata perempuan ini, istrinya Jabir, kamu mau apa nih undang kami? Kata istrinya Jabir, Rasulullah SAW undang, suruh buat roti. Kata mereka, mana adonannya? Ditunjukkan, ini, satu baskom. Kata perempuan-perempuan ini kita mau buat rame-rame, gimana caranya? Ini ditarik beberapa kali, sudah habis gitu. Kata dia, ini perintah Nabi SAW. Baiklah, ringkas cerita, Nabi SAW pada saat melihat sudah kumpul pembuat-pembuat roti itu, lalu berkata, mulailah tarik roti itu, panasin, berikan kepada Jabir. Lalu Jabir letakkan di sebuah wadah, ya kalau kita mungkin piring sekarang dari tanah liat waktu itu, dan Nabi SAW yang menuangkan maraknya, dikasih sama daging. Lalu kata Nabi SAW kepada Jabir, beritahukan ke depan rumahmu, suruh semua mereka itu masuk per 10 orang, tidak boleh lebih, 10 orang saja masuk, gitu kan, antri. Masuklah 10 orang patuh, karena Nabi SAW suruh. 10 orang ini masuk, lalu dihidangkan makanan. Perlu kita garis bawahi di sini, disebutkan dalam riwayat Bukhari ini, mereka ini tidak dibatasi makan ya. Jadi kalau makan habis, mau tambah dibuatin, terus. Sampai udah kenyang baru keluar. Pokoknya 10 orang sampai kenyang. Dan mereka ini 3 hari belum makan, berarti menghilangkan lapar yang 3 hari, dan kedepannya ini gak tahu ada makan atau tidak, gitu kan. Jadi makannya luar biasa waktu itu. Mereka makan semua. Setelah makan 10 orang, kata Jabir, saya keluar lagi manggil 10 orang lagi. Masuk lagi, dikasih makan lagi sampai kenyang. Keluar lagi, terus begitu. Gitu kan? Dan kata Jabir, demi Allah, gandum kami, setiap kami ditarik oleh istri saya, sama pembuat roti itu, kembali utuh. Ditarik, kembali utuh. Terus, gak pernah, pasti kembali utuh. Dan marak ini setiap disini oleh Nabi SAW, tetap utuh, gak pernah berkurang. Gitu kan? Begitu terus, sampai semuanya 1000 orang berhasil makan. Udah kenyang semua, udah pulang semuanya, gitu kan. Kemudian saya melihat kenampan ke baskom kami, gitu, masih utuh adonan rotinya, dan masih utuh maraknya. Lalu Nabi SAW berkata kepada saya dan istri saya, wahai Jabir, dan istri juga dikatakan, bagikanlah kepada tetangga-tetangga dan kerabat kalian, karena Madinah sedang ditimpa kelaparan. Maka ulama memasukkan dalam salah satu mujizat Nabi SAW, memperbanyak makanan di Perang Ahzab tentang makanannya Jabir. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah, ternyata siapapun pada saat itu, waktu Nabi SAW hidup, cerdas, langsung ingin membagi sesuatu, itu langsung Allah berkahi tuh, gitu kan? Sementara kebanyakan sahabat tidak berpikir ke situ, karena mereka tidak sampai di benak mereka, nanti kalau kita kasih makanan satu kilo gandum atau satu baskom gandum ini bisa makankan satu kota, nggak berpikir ke situ. Mereka berpikir makanannya pas-pas buat keluarganya sendiri nih. Dan ini pelajaran juga Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, dengan memberi, ya garis bawahi kalimat ini ya, dengan memberi dalam agama Islam, sedekah justru mendatangkan rezeki. Bukan dengan menabung. Ya. Kalau kita kan biasa simbolnya itu menabung pangkal kaya. Salah nih, ngeluarin jalan Allah pangkal kaya. Harus diubah nih. Kalau kita kan 1 juta rekeningnya, kapan 10 juta, kapan 100 juta, kapan 1 miliar, akhirnya mati gak bawa uang. Gitu kan? Gak ada sedekahnya, gak dipakai juga buat dia, sibuk dengan menabung. Padahal dalam Islam bukan nabung duniawi nih, nabung akhirat. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas. Dia gak bisa tidur. Lalu istrinya bilang, kenapa? Ini saya gak pernah dapat keuntungan sebanyak ini nih. Saya mau sodokahin. Kata istrinya, sodokahkan. Perhatikan ya, ibu-ibu ini. Dia bilang, saya mau sodokahin. Istrinya bilang, sodokahkan. Bukan bilang, jangan dulu. Kebutuhan saya belum gitu kan. Enggak, sodokahin. Dibagiin, besok datang 2 peti. Sodokah lagi, besoknya datang 3 peti. Terus begitu sampai menjadi miliardernya sahabat. Karena sodokahnya. Subhanallah, mengeluarkan dalam Islam mendatangkan. Karena memang Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Yang kalian keluarkan di jalan jalan Allah, Allah akan ganti. Dan kalau Allah ganti, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah balas seseorang, maka tanpa hisab, enggak ada hitung-hitungan. Bukan kita kasih 1000, Allah kasih 1000, enggak. Bukan kita kasih 1 juta, Allah kasih 1 juta, enggak. Allah kasih kesehatan, kekuatan, keturunan, berkah dalam hidup, bisa buka usaha. Banyak balasannya tuh, gitu kan? Efek daripada amal soleh besar sekali gongnya. Kita sedekah 1 juta, itu bisa dapat 1 miliar, bisa dapat 100 juta. Asal ikhlas saja. Sama dengan dosa, hati-hati, efek jeranya besar. Mencuri 1 juta, hukumannya dari Allah bukan hilang uang 1 juta, tapi masuk rumah sakit bayar 100 juta. Gitu. Berbuat amal soleh, respon baliknya besar dari Allah. Berbuat dosa, efek jerahnya besar. Maka jangan buka pintu untuk dosa, gak ada manfaatnya tuh. Mengambil uang, korupsi, makan uang haram, maka itu tidak ada manfaatnya. Dan sesuatu yang halal itu, menunya lebih banyak. Gitu kan? Variabel pilihannya lebih banyak. Sementara yang haram itu lebih sedikit. Saya pernah jelaskan, pada saat Allah haramkan babi dengan hewan-hewan yang bertaring. Kan itu. Allah halalkan sapi, kambing, ayam, kelinci, banyak ini, kuda. Semua yang tidak bertaring di darat halal. Semua yang bertaring juga kalau di air halal. Kan variabelnya lebih banyak. Yang haram lebih sedikit. Dan kalau kita nikmatin yang halal, maka respon balik dari Allah, karena itu ibadah, besar. Kan gitu. Sama tadi kita bersedekah, kita akan dapat. Gitu kan. Berikan sesuatu yang terbaik kepada Allah, Allah balas yang lebih baik lagi. Pernah saya kasih contoh, punya 1000 tua dengan 1000 baru, yang dikasih fakir miskin, dimasukkan ke masjid, yang... Hah? Kok bisik-bisik baru? Karena kebiasaan tua. Masa dengan 1000 tua minta kesehatan, kekuatan, keturunan, masuk surga, selamat dari neraka. Wah, rewel. Gitu kan. Gak nyambung. Kasih terbaik untuk Allah, Allah kasih yang terbaik juga buat kita. Gitu kan. Harusnya seperti itu, fahamin ya. Di sini bukti nyata, kisah Jabir radhiyallahu anhu. Niatnya ikhlas mau kasih karena Allah, Allah berkahi itu. Gitu kan. Allah berkahi. Saya punya pengalaman pribadi kemarin. Saya hanya ingin berbagi, Bapak Ibu sekalian. Saya sempat punya motor, Yamaha Mio, gitu kan. Yamaha Mio ini sudah mungkin saya pakai sekitar 5-6 tahun lah, gitu kan. Terus saya berpikir, saya mau ganti motor ini. Insya Allah saatnya saya ganti yang baru, mungkin sudah layak, karena hampir tiap hari. Kalau motor saya bisa ngomong, sudah ngomong tuh capek saya itu. Ini saking di Bekasi saya bawa mobil nih. Kalau saya di Jakarta, macet, biasanya saya pakai motor kesana-sini. Gitu. Subhanallah, saya tiba-tiba waktu itu berpikir, kayaknya bukan cuma saya nih mungkin yang pakai motor. Saya pas lagi ke Tebet, ketemu dengan, di taklim, ketemu dengan adik kelas saya, yang saya tahu Masya Allah luar biasa. Saya tahu dulu dia lulusnya bagus, anaknya ilmunya juga cukup, luar biasa gitu. Ketemu dengan saya, pas saya parkir sebelahnya, motor dia lebih butut dari saya. Motornya sampai pakai ikat-ikat tali gitu. Terus saya tanya, "Akhi, antum punya kendaraan lain selain ini?" Dia bilang, "Gak ada. Ini sih yang saya pakai selama ini." Oh ya udah. Terus saya balik, lalu saya mulai terpikir, coba saya buatin program dari pengajian. Saya iseng gitu, saya lempar program. Ini Bapak Ibu sekalian, saya punya program sekarang untuk memfasilitasi da'i, diantaranya pengadaan motor. Sebelum saya tawarkan harga dengan 16 juta per motor untuk satu orang da'i, itu saya sempat keliling ke Honda, ke Yamaha, kemana, lihat survei, ternyata memang ada harga standar sekitar 16 juta lah. Gitu kan. Saya bilang 16 juta, kalau ada yang mau silakan. Dan bayangkan Bapak Ibu sekarang kita dapat pahala para da'i-da'i ini. Kalau seandainya seseorang diantara da'i itu, kalau saya ambil patokan diri saya punya pengajian satu hari 3 tempat, kadang-kadang sampai 4 tempat, gitu kan. Maka pengajian empat tempat ini, seperti kasus hari ini, seperti hari Ahad kedua ini, saya biasa jadwal kayak ini, kuliah duha di sini pagi, sebentar nanti saya jalan lagi siang ke daerah Cikarang, Cikarang lagi sampai menjelang asar, habis asar ke Cikampek, lanjut pengajian, habis itu saya pulang nanti malam live di Wisol, gitu kan. Jadi nanti saya pulang ke rumah jam 10 malam, saya bilang, kalau saya sampaikan pengajian, kalau pengalaman saya, tidak kurang dari ayat itu, ayat dan hadis mungkin bisa 50, ya 50 ayat, 50 hadis. Bayangkan Bapak Ibu sekalian pahalanya yang didapatkan kalau dai-dai ini menyampaikan kisah-kisah, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan kita yang fasilitasi motornya, jalannya, maka berapa banyak pahala yang didapatkan gitu. Kalau kita tahu nanti di akhirat, untuk membayar dia supaya dia nyampaikan satu buah ayat saja dengan harga 16 juta satu motor, kita siap bayar tuh, gitu kan. Apalagi kalau dia pakai, anggaplah dipakai oleh dai kita itu 5 tahun lah. Berarti setiap hari kita panen pahalanya tuh, gitu kan. Subhanallah, saya kedatangan satu orang ibu dan dia dengan suaminya ikut program itu. Tiba-tiba bawa ke saya, ini Ustaz, saya sudah transfer uang, bukti transfer. Di daerah Kelapa Gading, saya kalau Kamis pagi ngajar kita bulugul maram di sana. Saya sudah sampaikan sekitar 2 minggu informasi, lalu datang. Ini Ustaz, bukti transfer. Saya sudah transfer uang, sekian. Waktu itu ditransfer uang ke saya 200 juta lebih. Saya tanya, untuk apa ini Bu? Ini nama-namanya Ustaz, apa programnya. Saya ikut program Ustaz semuanya. Saya sempat sebutin macam-macam program. Di antaranya motor dai 16 juta. Ini Ustaz, saya sumbang untuk 7 motor. Ini Ustaz, pencetak buku doa ada 10.000 rupiah. Pernah saya sampaikan di pengajian-pengajian saya itu. 10.000 rupiah buku, doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu dibagi, sebar gitu kan, dengan cetak ulang 10.000 rupiah. Ini Ustaz, 3.000 buku. Ya, sekitar 30 juta, terus dirincikan sama dia. Ada program sumur yang kami lagi gali di Sulawesi Selatan dengan di Jawa Tengah dengan 4.5 juta. Ini juga saya ikut 7 sumur. Terus dirincikan sama dia sampai termasuk zakat malnya dialokasikan ke saya. Baiklah, pada saat itu subhanallah, saya mulai berpikir nih, siapa teman-teman saya yang butuh motor nih? Mulailah saya daftar, teringat diminta saya si Fulan, saya telepon, ada yang jawab, mungkin ada juga yang jawab, ada yang tidak. Yang sempat jawab, alhamdulillah, lalu saya bilang, ini akhi ada program begini-begini. Senang sekali mereka, gitu kan. Mulailah saya belikan motor satu-satu. Subhanallah, setelah saya bagi motor itu, saya bimbing umroh sekitar sebulan sebelum Ramadan kemarin. Saya pergi umroh, kemudian ada satu perusahaan yang mayoritas yang ikut di situ itu makanya dari mereka. Saya ngobrol lagi sama orang ini, ada nyumbang lagi 5 motor. Saya ingat lagi, siapa lagi nih yang saya mau kasih motor nih? Si Fulan gitu. Sempat pimpinan perusahaannya bilang sama saya, Ustaz, kalau Ustaz sendiri pakai motor apa? Gitu kan. Saya bilang, ada motor saya, alhamdulillah, gitu kan. Dia bilang, Ustaz tahu gak, istri saya itu ikut pengajian Ustaz di Kemang, Jakarta Selatan. Ustaz biasa datang pakai motor. Istri saya sempat bilang, Ustaz perlu tahu loh, di sana tuh pengajiannya yang datang, Ustaz, apa, ibu-ibunya, bapak-bapaknya yang datang tuh pakai Mercy, pakai Alfa. Ustaz datang pakai Yamaha Mio, dihafal motor saya, gitu. Istri saya bilang, Ustadz ini mikirin motornya orang, gak mikirin dirinya sendiri, gimana sih? Ya sudahlah Pak, insya Allah nanti ada rezekinya sendiri. Terus sempat dia bilang, kalau Ustadz mau pakai motor, motor apa sih? Ya motor apa yang Allah kasih kan gitu. Apa yang mudah ada rezekinya, alhamdulillah kita pakai gitu. Udah pulang, sempat ada satu pegawainya dia bilang, motor yang kayak Ustadz ini cocok karena badannya besar, katanya dia. Ini harus motornya besar juga nih. Pulang, subhanallah, saya balik ke Jakarta, sudah selesai umrah, pas 2 minggu Ramadan, gitu, tiba-tiba ada satu orang staff di tempat saya, telepon, Ustaz, ada tamu datang nih, siapa? Katanya dari perusahaan, disebut nama perusahaan teman-teman itu. Saya nggak sebutin, nggak usah, gitu kan. Jadi dia bilang, dari perusahaan ini, kenapa? Ini dikirim foto di WhatsApp, lagi ngantar motor Ustaz, gitu kan. Katanya motor ini buat Ustaz, jadi motor itu dikasih ke saya, yang keluaran Yamaha yang NMAX yang 28 juta itu, gitu kan. Saya enggak pernah minta ini, gitu kan. Akhirnya diantar, dikasih dan semua langsung STNK-nya atas nama saya, dikasih semua kuncinya. Ini sumbangan dari kami-kami yang sudah kumpul. Saya ambil pelajaran waktu itu Bapak Ibu sekalian, subhanallah, bantu orang, gitu kan. Mendatangkan sesuatu nih. Tadi yang saya pikir teman-teman saya ini saya kasih motor, gitu kan. Allah lihat mungkin ternyata kita saya dikirimin motor. Ada lagi satu orang, ibu pengajian juga kasih lagi 2 motor. Sekarang motor saya sudah saya ganti, yang Mio, dan ada 2 motor di rumah, alhamdulillah. Saya kalau pengajian ganti-ganti supaya sebarin pahalanya gitu. Tapi yang kita ambil pelajaran, subhanallah, keluarin di jalan Allah. Saya tidak keluarin duit ya, saya keluarin ide, gitu kan? Datang tuh balasannya Allah, itu baru ide. Gitu. Bagaimana kalau kita betul-betul keluarin, gitu kan, dari harta kita, subhanallah. Ini pelajaran yang kita harus ambil, Bapak Ibu sekalian. Jadi, dengan mengeluarkan di jalan Allah, malah mendatangkan responnya, gitu kan? Allah SWT datangkan rezeki. Jadi bukan dengan menahan, terbalik. Dan jangan pernah bersedekah dengan istilah daripada. Ya, daripada makanannya rusak, kasih aja tetangga. Kasih aja sapam. Baju saya sudah mau robek nih, daripada keburu robek, kasih aja orang. Jadi pas-pasan nanti juga datangnya. Kasih yang terbaik. Kalau kita lagi makan di satu rumah makan, bayar 30 ribu, enak nih makanannya. Coba belajar mulai sekarang, kasih yang terbaik dan Allah. Bungkus makanan dengan menu yang sama 30 ribu, keluar kasih fakir miskin di jalan. Saya jamin balasannya Allah akan datang. Dan Allah bukan balas lagi kita dengan satu bungkus makanan. Nanti tiba-tiba kita dikasih makanan yang lebih banyak. Allah SWT berikan kepada kita banyak hal-hal yang terbuka yang tidak, kadang-kadang tidak lantas di benak kita gitu, subhanallah. Dan ini pelajaran dari kisah Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian ada juga kisah seorang wanita sahabiyah bernama Amrah binti Rawaha radhiyallahu anha. Amrah ini dia niatnya mengirim satu nampan kecil kurma ke parit karena suaminya lagi kerja di situ. Dia kirimin makanan suaminya. Dan niatnya agar suaminya ini makan bersama teman-temannya di parit yang per 10 orang tadi gitu kan. Ini sedikit sekali jumlahnya, mungkin cuma 20-30 butir saja. Lalu pada saat tiba, subhanallah, suaminya Amrah ini radhiyallahu anjumain, waktu lihat dia bilang sama teman-temannya, masa kita makan Rasulullah gak makan gitu kan. Coba deh kita bawa ke Nabi SAW, beliau dulu makan, sisanya baru kita makan gitu kan. Waktu dibawa di hadapan Nabi SAW dengan niat mau bersedekah, gitu. Apa yang terjadi? Dalam hadis Bukhari juga disebutkan, maka Nabi SAW membuka jubah beliau, ya, ada surban beliau, kemudian beliau mengatakan, letakkanlah di atas sini. Dituanglah kurma yang sedikit tadi di atas surban Nabi SAW. Dalam hadis ini dikatakan, tiba-tiba kurma itu seperti bertambah sendiri. Jadi banyak sampai seperti gundukan. Lalu Nabi SAW mengiklankan agar semua sahabat datang dan seluruh parit bisa makan kurma itu. Mendapatkan. Dan kata para sahabat yang menyaksikan, kami terus melihat kurma tersebut bertambah-bertambah sampai seperti gundukan gunung, seperti kurma-kurma yang baru diturunkan dari pohonnya, yang ditumpukin di sebuah tempat. Terus saja keluar sampai seluruh yang di parit mendapatkan bagiannya. Dan ini biasanya orang kalau makan kurma, ya zaman itu kan orang makan kurma seperti kalau kita makan nasi ya. Jadi kita biasanya satu porsi nasi kan satu piring ya. Jadi mereka sebenarnya kalau makan kurma itu satu piring juga. Jadi bukan porsi kayak kita di Indonesia mungkin kurma cuma diincipin dikit. Emang makanannya mereka kurma itu. Jadi kalau semua parit 1000 orang bisa makan kurma itu berapa banyak tuh. Gitu kan? Terus keluar bertambah dari surban Nabi SAW itu dengan hikmah Allah sehingga menjadi berkah. Dan ini juga contoh bagaimana sedekah itu luar biasa bisa mendatangkan rezeki yang banyak. Dan tentu Jabir dan Amrah radhiyallahu anhu majma'in ini mendapatkan pahala yang luar biasa ya. Selain perilaku niat sedekah, juga makin banyak orang yang makan sehingga memang makin banyak manfaatnya. Kisah mujizat yang lain adalah kisah batu yang dipecahkan oleh Nabi SAW. Nah ini yang saya kembali kepada kisah batu tadi. Disebutkan juga dalam riwayat-riwayat yang sahih, diantaranya riwayat Bukhari. Waktu Jabir tadi mengatakan, saya melihat Nabi SAW mengangkat tampaknya dan memukul dengan keras ke arah batu yang tidak bisa pecah itu, maka saya melihat perut Nabi SAW terikat dengan 3 batu. Tapi sekarang kita bukan bahas lagi masalah perut yang dengan 3 batu, tapi waktu Nabi SAW, kata Jabir, menghantamkan kampaknya ke batu tersebut, tiba-tiba terpencar cahaya yang sangat terang. Dan kami semua melihat cahaya tersebut. Lalu Nabi SAW bertakbir dengan suara keras berkata, Allahu Akbar. Lalu kemudian beliau pun berkata, sungguh terimalah berita gembira, Allah telah memperlihatkan kepadaku, gitu kan, seluruh negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon, sama Yordania. Empat ini dikenal dengan negeri Syam dulu. Dan ini wilayah dulu dikuasai oleh Bizantium, oleh kerajaan Romawi. Seluruh wilayah Syam dikuasai oleh umatku. Lalu Nabi SAW mengangkat lagi kampaknya yang kedua kali, lalu dihantam dengan kuat, terpencar cahaya lagi. Lalu kata Nabi SAW, Allahu Akbar, Allah memperlihatkan kepadaku bahwasanya seluruh wilayah Persia. Persia itu waktu itu Irak, Iran, Afghanistan, Rusia. Itu Persia, wilayah yang luas sekali. Itu di tangan umatku. Dan waktu Nabi SAW mengangkat yang ketiga dan menghantamnya dengan kuat, terpencar cahaya yang terang lagi. Lalu kemudian beliau berkata, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh Yaman. Jadi Jazirah Arab nanti akan semuanya, dan negeri Syam serta wilayah, ya, wilayah Persia, itu semua dikuasai oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka waktu itu para sahabat mempercayai ini sabda Nabi SAW, dan batu itu hancur. Orang-orang munafik, karena ini tiba-tiba tersebar, Rasulullah SAW beritakan nih, kalau kita akan menang, kita akan menguasai dunia. Ini luar biasa, seluruh Jazirah Arab, seluruh Syam, seluruh Persia. Jadi kalau Persia sudah takluk, berarti seluruh Asia akan takluk, gitu kan? Kalau Syam takluk, berarti jalur ke Eropa dan Turki terbuka, gitu kan? Dan kalau Jazirah Arab terbuka, maka seluruh wilayah Afrika terbuka. Secara otomatis seperti ini semua kan, ya, dikuasain. Maka orang-orang munafik waktu itu mendengar, ya, mereka sempat tinggalkan parit, mereka pamit lah, mereka enggak mau kerja. Akhirnya mereka mengatakan, ini Muhammad ini sudah gila, gitu. Gimana caranya seseorang di antara kita tidak bisa dapat jaminan bisa buang air besar. Maaf, ini bahasa mereka ya. Buang air besar dan buang air kecil. Karena zaman dulu mereka kalau buang air besar itu mereka keluar ke padang pasir. Mereka enggak punya kamar mandi di rumah-rumah mereka, gitu kan. Seseorang di antara kita tidak punya jaminan ketenangan dia bisa menyelesaikan hajatnya di luar rumahnya. Kemudian dia menjanjikan bahwasanya umatnya, pengikutnya akan mendapatkan kemenangan seluruh dunia. Di mana ceritanya itu dalam hidup manusia? Orang lagi terkepung, ini kalau 10.000 pasukan Ahzab ini datang dan berhasil menyerang Madinah, Bekasi ini diserang dengan 10.000 orang. Prajurit-prajurit perang semuanya, gitu kan. Itu kalau berhasil masuk, habis nih, udah gak ada lagi. Bagaimana orang yang terkepung masih bisa ngomong seperti ini? Tapi subhanallah, orang-orang beriman percaya. Ini Rasulullah SAW, gak mungkin salah, gitu kan. Maka yang terjadi, subhanallah, apa yang Nabi SAW ucapkan itu, memang terbukti 10 tahun saja setelah kejadian tersebut. Kita tahu 9-10 tahun. Kita tahu dalam sejarah nanti insya Allah akan ada bahasan di dalam masa kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka di tahun 14 Hijriah, Umar bin Khattab menjadi khalifah tahun 13 Hijriah. Tahun 14 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus pasukan ke negeri Syam. Dan pada saat tiba di negeri Syam, itu pasukan muslimin berhasil menaklukkan negeri Syam itu dengan perang yang namanya Perang Yarmuk. Terkenal, Perang Yarmuk tahun 14 Hijriah. Itu sangat terkenal dalam sejarah Islam. Dengan pasukan yang jumlahnya itu hanya 4.000, ya, 4 orang. 4.004 jumlahnya. Itu berhasil melakukan negeri Syam. Kemudian dari situ ekspansi pasukan muslimin yang dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in itu menyerang ke Mesir, sehingga Mesir juga takluk. Dan waktu Mesir terbuka, seluruh wilayah Afrika mulai terbuka. Sampai Afrika Utara, Tunis, Jazair, Maroko terbuka. Dan kita tahu nanti di zaman Abbasiyah, itu kekuatan Islam dari wilayah Afrika Utara masuk ke Spanyol, dan akhirnya menyebarkan Islam di Eropa. Dari negeri Syam, masuk membuat Turki masuk Islam. Dan kita tahu sekarang Turki termasuk negara yang mayoritas Muslim. Itu hasil dari ekspansi wilayah Syam tadi. Kemudian tahun 15 Hijriah, satu tahun setelahnya, Umar bin Khattab mengutus 12.000 pasukan ke negeri Persia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian menyerang, dan negeri Persia mengeluarkan kekuatannya yang maksimal, akhirnya takluk dan terjadi Perang Qadisiyah namanya. Terkenal Perang Qadisiyah. Seluruh wilayah Irak, Iran, Afghanistan, Kemudian Rusia semuanya takluk di tangan kaum muslimin. Jadi subhanallah, apa yang Nabi SAW sampaikan tadi itu bukan janji buta, tapi memang kenyataan, memang akan terjadi di masa akan datang, tapi terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perkataan orang-orang munafik ini, mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa gurura. Ini yang Allah dan Rasulnya sebutkan ini cuman gurur. Gurur itu orang kalau berlebihan dalam ngomongan, gitu kan? Maka dikatakan gurur dalam bahasa Arab. Terlalu percaya diri, itu namanya gurur. Maka mereka mengatakan, apa yang Allah dan Rasul janjikan kami ini gurur. Mana bisa orang terhimpit seperti ini masih bisa mendapatkan kemenangan. Tapi ini mukjizat Nabi SAW yang terjadi pada saat itu. Baik, sebelum juga terjadi peperangan, waktu pasukan Ahzab datang, sudah tiba, parit sudah selesai dibuat, gitu kan, sudah selesai. Nabi SAW menyuruh agar tanah-tanah yang digali dari parit itu, jadi misalnya parit ini kita anggap laptop ini, ya. Kemudian ini bibir parit kiri kanan, di dalamnya ada kedalaman sekitar tadi antara 3-7 meter, lebarnya antara 7-15 meter. Di kedalaman pada saat ditarik tanah-tanah itu, Nabi SAW menyuruh meletakkan tanah-tanah itu, ya, di sisi yang bukan musuh yang datang, ya. Misalnya sisi sini musuh datang, tapi di sisi yang lebih dekat ke Madinah. Jadi ini menjadi benteng yang tinggi lagi nih dari guntukan tanah yang sudah diangkat. Pasukan muslimin, mereka berkemah, berposko di belakang gundukan tanah ini. Tanah-tanah ini fungsinya, kalau seandainya ada di antara orang-orang Quraisy yang berusaha loncat dan memang betul berhasil tiba di ujung mulut parit ini, mereka masih tertahan lagi dengan gundukan tanah yang tinggi. Dan juga, ya, tanah-tanah ini digunakan untuk melempari, ya, kalau ada pasukan yang masuk ke dalam parit, gitu kan, maka mereka dilempari anak panah, dilemparin dengan gundukan batu-batu, gitu kan, sehingga yang masuk di parit pun bisa mati. Seperti itulah kurang lebih. Baik, pada saat itu orang Quraisy, pasukan Ahzab datang, lalu Abu Sufyan sebagai pemimpin pas tiba di parit, mereka semua mengelilingi Madinah, mereka kaget melihat. Kata Abu Sufyan waktu melihat itu, apa ini? Demi Allah, ini ide, ya, taktik perang yang tidak pernah orang Arab kenal. Gak ada ini. Ini tidak pernah orang Arab tahu begali-gali parit seperti ini. Lalu kemudian Abu Sufyan pun keliling di sekitar Madinah. Jadi Madinah ini sudah dikepung nih. Orang-orang dari Madinah semua melihat. Bahkan Nabi SAW waktu itu sudah tahu ini pasukan besar 10.000 orang. Itu menyuruh seluruh wanita sama orang tua serta anak-anak ditaruh di sebuah benteng. Jadi ada benteng dalam kota Madinah, saya pernah jelaskan ada pintu gerbang utama, di dalamnya ada banyak benteng-benteng, gitu kan, benteng-benteng. Kadang-kadang setiap suku itu punya benteng sendiri. Bahkan orang-orang Yahudi itu di dalam kota Madinah punya benteng. Benteng itu mereka punya tembok yang besar, di dalamnya itu mereka bisa bertahan. Di dalamnya ada pertanian, ada peternakan, ada sumur. Mereka hidup di situ. Jadi kalau mereka mau diserang orang lain enggak bisa. Di dalam Madinah sendiri ada banyak benteng-benteng. Ada satu benteng muslimin punya orang Ansar. Semua wanita dan orang tua ditaruh di situ sama anak-anak. Nanti akan ada cerita sendiri berhubungan dengan masalah itu. Maka Nabi SAW dengan pasukan muslimin menyaksikan tuh. Pasukan datang dan mereka melihat kejadian ini luar biasa. Bagaimana caranya nih? Bagaimana melewatinya? Dalamnya sekitar 7 meter, lebarnya sekitar 15 meter. Ini besar sekali. Ada di antara mereka yang coba loncatkan kudanya pada saat mencari. Ternyata semua sisi semuanya ada paritnya. Maka mereka coba loncat, tidak bisa jatuh dalam parit. Dan kalau sudah jatuh dalam parit, dipanahin oleh kaum muslimin, mati. Nggak bisa keluar lagi, dipanah oleh kaum muslimin. Jadi susah mereka, gitu kan. Lalu Abu Sufyan mulai bermusyawarah dengan beberapa teman-temannya setelah beberapa hari mencoba nggak bisa. Ini nggak ada jalan keluar nih. Nah, tadi waktu di awal pertemuan saya sempat sebutkan, ada satu suku Yahudi yang masih ada di Madinah. Namanya suku Quraidah, gitu kan. Suku Quraidah ini kebetulan punya benteng, itu di wilayah utaranya Madinah, di bagian belakangnya Madinah. Di dekat Masjid Quba. Ada di situ sebagian parit, tetapi parit ini menyambung antara tadi sisi timur dan barat yang penuh dengan batu tajam, dibuatin parit. Di situ ada benteng suku Quraidah yang tinggi dan kuat, gitu kan. Itu jadi paritnya jalan di dekat temboknya mereka, pas sandar di tembok mereka. Jadi kalau musuh mau naik pun harus naik ke benteng Quraidah ini, gitu kan. Suku Quraidah ini punya kesepakatan dengan Nabi SAW. Mereka juga takut sekali. Mereka tidak mau buat masalah dengan Nabi SAW karena sudah tahu suku yang lain, Kainuka dengan Nadir sudah diusir oleh Nabi SAW. Dan memang terbukti mereka gak bisa melawan, gitu kan. Maka mereka punya kesepakatan untuk menjaga keamanan Madinah. Dan mereka tidak boleh bekerja sama dengan musuh-musuh. Nah, Abu Sufyan bilang kepada suku Nadir dan Kainuka, dua suku yang sudah diusir yang bergabung sama Ahzab, ini gak ada jalan lain kita masuk Madinah kecuali dari suku Quraidah nih. Harus dari bentengnya mereka. Satu-satunya. Dan mereka karena Yahudi, kalian yang bisa temui. Kepala suku Nadir yang tadi dari awal kita sebutin namanya Huyai bin Akhtab ini, coba melobi. Datang keluar di depan benteng teriak-teriak. Wahai Ka'ab, ada pimpinannya namanya Ka'ab juga ya. Namanya pimpinan Ka'ab bin As'ad namanya. Ini pimpinannya suku Quraidah dalam benteng itu. Wahai Ka'ab dipanggil-panggil. Kata Ka'ab, bilang Ka'ab tidak akan bicara sama kamu. Karena Ka'ab ini berakal, dia dewasa, dia tahu. Pasti ada sesuatu nih kenapa Huyai bin Akhtab mau datang. Mungkin mau minta pertolongan. Maka kata Huyai, wahai Ka'ab, keluarlah, temui saya. Gitu kan? Kalau kau tidak mau temui, minimal dengar dari saya, dengar aja. Kata Ka'ab, keluar dari bentengnya, dari atas, dia bilang, saya tidak mau dengar kau. Dia bilang, dengarin aja, masa kau gak mau dengar? Dia bilang, tidak, saya gak mau dengar apapun, saya tidak mau punya masalah dengan Muhammad. Gitu kan? Maka si Huyai ini punya sebuah strategi yang licik, dia bilang apa? Zaman itu, perlu juga Bapak Ibu tahu, orang-orang Yahudi itu, bukan pakai bahasa Ibriyah, mereka pakai bahasa Arab, pakaiannya seperti orang Arab, mukanya seperti orang Arab, memang tinggal jazirah Arab mereka, gitu kan. Jadi orang-orang Yahudi pakai bahasa Arab, maka waktu Huyai memanggil Ka'ab dalam bahasa Arab, dan pasukan-pasukan Quraisy di sekitar situ ada semua tuh. Ya. Di belakang benteng ini dalam kota Madinah ada pasukan muslimin. Maka tradisi orang Arab itu termasuk memalukan sekali, kalau mereka tidak menghormati tamu. Kalau ada tamu terus ditolak, itu memalukan luar biasa. Itu bisa jadi buruk namanya di masyarakat. Maka kata Huyai, kalau kau tidak mau jamu saya menjadi tamu, wahai Ka'ab, maka saya akan sebarkan ke orang-orang di Jazirah Arab, kalau kau itu pelit. Kalimat pelit ini mengganggu Ka'ab, gitu kan. Maka dia bilang kepada pasukannya, bukain benteng buat dia. Masuk, dia mau apa nih satu orang. Jangan sampai orang nanti di Jazirah Arab saya dibicarakan kalau saya pelit. Baiklah, masuklah dia. Lalu dia bilang, saya ingin kumpul sama pimpinan kalian. Berkumpullah. Lalu kata Huyai, saya ini datang ke sini dan saya gerakkan seluruh suku-suku Arab. Saya gerakkan sampai terkumpul 10.000 pasukan. Datang ke kota Madinah, mengepung Madinah. Gitu kan? Dan kalau ini pasukan menang, maka selesai urusan kita sama Muhammad. Bagaimana bisa kalian memilih Muhammad daripada orang ini? Daripada pasukan ini, maka kata Ka'ab, tetap saya tidak mau dengar. Saya tahu Muhammad dan muslimin memiliki kekuatan. Terus saja Huyai membuat mereka yakin, gitu kan? Sampai akhirnya mereka setuju untuk mengkhianati kesepakatan. Makanya subjudul di sini adalah pengkhianatan suku Quraidah, gitu kan? Maka mereka sepakat dan Huyai bin Akhtab tidak puas. Dia bilang, mana surat kesepakatan kalian? Ada kertas, ada kulit, ditulis kesepakatan antara Nabi SAW dengan Bani Quraidah ini. Lalu dikasihlah kertas kulit tersebut, dikeluarkan, kata Huyai, bakar dan rusak ini. Jangan kalian percaya ini. Ini kita nanti akan jadi raja di Madinah. Kita akan berkuasa. Muhammad dan pasukannya akan dikalahkan. Ini 10.000 orang depan mata kalian. Lihat nih, kekuatan yang luar biasa. Maka akhirnya mereka membakarnya, gitu kan. Nabi SAW mulai merasakan ada kejadian yang aneh nih di tengah-tengah Bani Quraidah nih. Ada gemuruh-gemuruh suara. Karena bentengnya mereka dalam kota Madinah kan. Dan ini Huyai bin Akhtab sudah pulang. Nabi SAW tidak tahu nih Huyai bin Akhtab datang bertamu kepada Ka'ab bin As'ad tadi. Ringkas cerita adalah Nabi SAW sempat mengatakan kepada sahabat, siapa yang mendatangkan beritanya Quraidah? Zubair bin Awam radhiyallahu anhu sempat datang ke sana, melihat informasi mereka. Tapi dari luar benteng, belum jelas. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, siapa yang mendatangkan beritanya? Juga Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Balik, tapi juga tidak ada kejelasan, gitu kan. Maka Nabi SAW akhirnya mengutus dua pimpinan Ansar. Dua-duanya pimpinan Ansar ini bernama Sa'ad. Yang satu Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, dan yang satu lagi Sa'ad ibn Mu'ad. Dua sahabat yang mulia nih, dua-dua pimpinan Ansar ya. Sa'ad ibn Mu'ad ini kebetulan dengan Sa'ad ibn Ubadah punya persahabatan dan jaringan bisnis, kerjasama bisnis dengan suku Quraidah. Maka datanglah keduanya ini ke sana dengan harapan nanti tahu informasi apa. Lalu mereka seperti biasa, kalau zaman dulu orang punya benteng besar, maka di depan, di atas benteng itu, pas di atas pintu gerbang, untuk buka pintu gerbang itu ada penjaga pintu, dan orang kalau mau masuk teriak dulu dari luar, gitu kan. Saya mau bertemu si Fulan. Kalau dapat izin baru dibukain pintu gerbang. Maka dua sahabat Sa'ad ibn Ubad dan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhum ini dikenal. Lalu mereka mengatakan, keduanya mengatakan, kami ingin ketemu dengan Ka'ab. Tiba-tiba aneh, orang-orang Yahudi bukan cuma pemimpinnya, orang-orang masyarakat biasanya tiba-tiba mengatakan, untuk apa kalian mau ketemu dengan Ka'ab? Sudah tidak ada kesepakatan antara kami dengan kalian. Jadi bahasa seperti itu dibahasakan. Nabi SAW waktu mengutus dua sahabat ini sempat berkata, pergilah ke sana kalian berdua. Jadi Nabi SAW berbicara tiga orang. Pergilah kalian berdua ke sana dan pastikan, kalau mereka masih dalam kesepakatan, iklankan satu Madinah. Bahwasanya Quraidah masih dalam kesepakatan. Tapi kalau mereka berkhianat, berikan saya isyarat yang saya bisa paham kalau mereka berkhianat. Maka kata mereka berdua, baiklah. Lalu pada saat ketemu tadi di benteng itu, orang-orang Yahudi sudah mulai mengatakan tidak ada kesepakatan di antara kami dengan kalian. Bahkan mereka mencaci maki ya Sa'ad, gitu kan? Yang dicaci maki Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Mu'ad, dua pimpinan Ansar yang dulunya mereka sangat menghormati dua kepala suku ini. Maka Sa'ad ibn Mu'ad enggak bisa tahan, kembali mencaci maki orang-orang Yahudi ini, gitu kan? Lalu Sa'ad ibn Muda Ubadah, sahabat yang satunya, mengatakan, wahai Sa'ad ibn Mu'ad, sabarlah. Jangan engkau tanggapin mereka dengan lisanmu, karena antara kita dengan mereka lebih daripada lisan. Kita akan menebas mereka dengan pedang. Gitu kan? Maka baliklah kedua sahabat ini. Waktu mereka balik kepada Nabi SAW, Nabi SAW sempat mendekat untuk mendengarkan, gitu kan? Bagaimana? Gitu, informasi. Maka kata Sa'ad ibn Ubadah, ya Rasulullah, ya, ada kalimat namanya al-ad wal-qarrah. Al-ad wal-qarrah ini biasa digunakan untuk istilah pengkhianatan, gitu kan. Tapi ini tidak semua orang ngerti gitu. Ini biasanya bahasa-bahasa kepala-kepala suku, ya, mungkin bahasa politik lah kalau kita sekarang, gitu kan. Maka Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, al-ad wal-qarrah. Artinya pengkhianatan ya Rasulullah, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, Allahu Akbar, terimalah berita gembira dengan kemenangan dari Allah. Maka pada saat itu, ya, ini banyak sahabat masih belum tangkap nih, kalau Bani Quraidah itu sudah berkhianat. Mereka cuma menangkap saja informasi kalau saat dua-duanya bin Mu'ad dan bin Ubadah ini dikirim oleh Nabi SAW. Tapi waktu Nabi SAW takbir, Allahu Akbar, berita gembira, ambillah berita gembira karena kalian akan diberikan kemenangan. Maka pada saat Nabi SAW ucapkan kalimat ini, gitu kan, kaum muslimin mulai tangkap nih, ada apa nih sebenarnya? Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, Nabi SAW menyampaikan berita tersebut. Perlu kita garis bawahi juga, banyak di antara kaum muslimin yang kadang-kadang di zaman sekarang ketakutan dengan kalau tidak ada kerjasama dengan negara-negara kafir bagaimana, kalau tidak kerjasama sama negara ini yang sudah maju bagaimana, seakan-akan kemuliaan itu bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini terbantahkan dengan metode ini, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita, kalau kita dipisahkan tanda kutip oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan orang-orang kafir dengan caranya, misal tiba-tiba putus kontrak kerjasama, tiba-tiba putus hubungan negara, tiba-tiba terjadi pengkhianatan dari mereka, tiba-tiba ada informasi mereka mengambil sesuatu dari kaum muslimin, korupsi atau apa saja, itu sebenarnya bentuk kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau mereka masih di dalam, mereka tuh menjadi seperti duri dalam tubuh kita yang mungkin tidak kelihatan tapi sakit rasanya, gitu kan? Nah ini dimaksud oleh Nabi SAW, Allahu Akbar, terimalah berita gembira. Artinya, satu-satunya orang kafir yang masih kerjasama sama sekutu-sekutu ini walaupun punya kesepakatan dengan kita adalah Bani Quraidah. Dan mereka ternyata mengkhianati kesepakatan tersebut. Maka yang terjadi pada saat itu, tersebar satu Madinah, kalau suku Quraidah punya benteng sendiri, mereka punya pasukan. Waktu itu laki-lakinya sekitar 600-700 orang, itu memang prajurit ahli perang, gitu kan. Maka pada saat itu pun tersebar berita, dan muslimin pada saat itu terpukul, gitu kan. Karena selama ini mereka merasa agak aman karena harus lewat parit, baru bisa masuk. Di parit ini mereka sudah siap anak-anak panah, siap batu, gitu kan, siap menyambut dengan pedang. Tapi ini sekarang benteng Quraidah bisa terbuka, pasukan bisa masuk dari situ, gitu kan. Ini kerepotan ini menghadapinya. Maka tersebar berita pada saat itu. Yang terjadi, subhanallah, Allah menyortir lagi pasukan muslimin, gitu kan. Pada saat itu, orang-orang munafik kelihatan sudah. Orang-orang munafik yang tersisa di Madinah, yang memang mereka masih di Madinah, mereka mulai pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka bertahan di benteng-benteng mereka. Kemudian mereka tutup. Mereka tidak mau ikut dengan pasukan muslimin, tidak mau ikut juga dengan pasukan sekutu. Mereka tidak mendukung ini, tidak mendukung itu. Mereka lari dari peperangan. Sampai ada beberapa riwayat yang mengatakan, bukan hanya orang munafik, sebagian sahabat ada yang sempat merasa ragu nih. Ini kalau kita tiba-tiba diserang bagaimana nih? Maka mereka dengan keraguan tersebut, gitu kan, sempat mengendorkan semangat perang. Sementara dalam perang itu dibutuhkan semangat, gitu kan. Persenjataan itu nomor dua. Bagaimana mereka semangat untuk berperang, merasa yakin mereka akan menang. Maka ini efek daripada pengkhianatan suku Quraidah. Suku Quraidah ini, pada saat mereka sudah mulai berasa, ini ibu-ibu tolong ambil pelajaran dari kisah ini ya. Saya bukan memberikan semangat yang salah, tapi coba ambil hikmah dari seorang sahabiat yang mulia. Waktu suku Quraidah ini mulai berkhianat, dan mereka merasa mereka sekarang seakan-akan di pasukan terdepan, gitu kan. Karena mereka memang di dalam Madinah. Dan mereka merasa mereka didukung full dengan 10.000 orang pasukan dari luar, gitu. Maka yang terjadi, mereka bilang, sebelum kita buka pintu untuk masuk nih, supaya pasukan masuk menyerang Madinah, lebih baik kita pesta dulu nih. Kita tangkapin tuh perempuan-perempuan muslimin. Mereka dengar bahwasanya perempuan-perempuan muslimah semuanya, termasuk ummahatil mukminin, gitu kan, istri-istri Nabi, semua ditaruh di sebuah benteng. Dan di benteng itu ditaruh semua perempuan, semua anak kecil dan semua orang tua yang sudah tidak mampu berperang, laki-laki yang sangat tua, semua ditaruh di situ. Dan mereka bilang, lebih baik kita serang benteng itu, gitu kan, karena muslimin lagi sibuk di parit dan mereka tidak akan sangka kita ke sana. Kita serang ke sana malam-malam, kita serang, kemudian kita rebut wanita-wanita mereka, kita bunuh anak-anak mereka dan orang tua mereka. Tapi sebelum menyerang, coba utus dulu mata-mata. Datanglah kurang lebih 20-25 orang mata-mata Yahudi yang ahli perang, datang ke benteng tersebut. Waktu mendekati benteng tersebut, tujuan mereka 25 orang ini untuk mencari tahu ada enggak pasukan laki-laki di sana. Karena kalau ada pasukan laki-laki ini kita susah juga, gitu kan. Tapi kalau perempuan semua gampang ditangani. Maka mereka datanglah, gitu kan. Waktu tiba mendekati benteng tersebut 25 orang, Sofia binti Abdul Muttalib, ini tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tantenya Nabi ya. Jadi ini saudara kandungnya ayahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sofia sempat masuk Islam. Di awal-awal Islam di Mekah, saya sempat ceritakan ada dari saudara kandung ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 orang yang sempat mendapati Islam, 3 beriman, 2 tidak, gitu kan. Yang 4 itu laki-laki. Yang sempat beriman Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Dan yang tidak sempat beriman Abu Talib sama Abu Lahab ya. Kemudian dari perempuan ada namanya Sofia. Sofia ini ibunya Zubair bin Awam. Sofia ini agak berbeda sedikit, ibu-ibu sekalian. Saya mengajak bicara ibu-ibu di sini karena dari tangannya ibu-ibu ini bisa lahir ya para tokoh-tokoh dunia, asal memang betul-betul peduli. Karena anak laki-laki pun dibina, gitu kan. Dia bisa menjadi cengeng karena ibunya cengeng, dia atau didikannya, atau dia bisa menjadi seorang yang punya prinsip hidup pada saat ibunya juga punya prinsip hidup. Ini boleh, ini enggak boleh. Dididik yang benar anaknya. Sofia ini pernah terkenal kisahnya, sering dihardik oleh sukunya sendiri, gara-gara dia kalau mendidik Zubair berbeda. Zubair ini suka dibawa di tempat gelap sama Sofia, terus ditaruh waktu dia masih kecil. Dibiarin, dilarang nangis, gak boleh nangis, harus berani. Ditaruh di tempat gelap, gitu kan. Kemudian kalau dia nangis dipukul sama Sofia. Gak boleh kamu takut. Lalu suku-suku bilang, kenapa kau buat seperti itu, wahai Sofia? Gak kesian sama anakmu. Dia bilang, saya ingin dia menjadi seorang kesatria yang pemberani, gitu kan. Coba bedain sama ibu-ibu kita sekarang. Oh, mau keluar anaknya, jangan, di sana ada momok, di sana ada ini, di sana ada itu. Gelap ditakut-takutin, jadi anaknya lah jadi penakut. Ini enggak, malah ditaruh anaknya di tempat gelap, enggak boleh takut. Dan memang nanti, kalau Bapak Ibu ikutin di YouTube sudah ada, kisah tentang Zubair bin Awam, itu Tabligh Akbar yang lalu, kita bahas luar biasa orang ini. Terbentuk menjadi kesatria yang luar biasa. Sampai waktu terjadi perang Yarmuk, gitu kan? Yang tadi kita ceritakan di negeri Syam itu, yang paling terkenal Zubair. Zubair bin Awam ini kalau lagi mau jihad nih, bertemu antara musuh kafir sama musuh muslim sama musuh kafir, Zubair bin Awam ini di depan. Jadi pasukan muslim di belakang, dia maju sampai berhadapan sama pasukan musuh nih. Ribuan orang, dia berhadapan, lalu dia mendemokan keterampilannya. Begitu tunggu pemimpin perang bilang, Allahu Akbar, dia langsung serang, sendirian. Sebelum pasukan nyerang gitu. Luar biasa beraninya. Dan dia kalau dobrak pasukan musuh tuh, dia dobrak sampai ke ujung belakang, baru dia kembali lagi. Sering begitu. Dan itu terkenal, tidak pernah ada musuh yang bisa menahan dia. Ini pasukan Romawi, waktu di Yarmuk, perlu Bapak Ibu tahu, itu jumlahnya 250 ribu orang. Dan banyak di antara mereka, itu oleh kaisarnya, disuruh ikat rantai. Jadi diikat rantai, kakinya satu sama yang lain, tangannya juga, supaya tidak lari dari medan perang. Sama Zubair didobrak tuh, gitu kan. Tapi kita bukan bahas Zubair, bisa kembali ke kisahnya, cuma ibunya nih. Gitu. Nah, pada saat Sofia melihat, 25 orang ini kelihatan, karena di depan benteng itu tanah lapang, gitu kan. Kelihatan itu 25 orang lagi datang. Dan mereka, Sofia ini kenal siapa orang-orang ini. Orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi dari Quraidha. Maka Sofia sudah tangkap nih, ada masalah. Lalu dia bilang, waktu itu ada laki-laki tua yang terkenal sahabat Nabi, namanya Hassan ibn Thabit, radhiyallahu anhu. Hassan ibn Thabit ini waktu itu umurnya 90 tahun. Tua sekali. Dan memang dia seorang penyair, dia enggak punya keterampilan perang. Kata Sofia, wahai Hassan, ayo berdiri. Gitu kan? Karena kalau ada yang naik ke benteng ini, kau harus bunuh. Kalau enggak bahaya. Kalau kau tidak bunuh dan dia mereka tahu informasi di sini cuma perempuan dan anak-anak serta orang tua, pasti mereka akan menyerang nih. Gitu kan? Gak mungkin tidak. Pasti jadi masalah besar nih. Dan kalau kita sudah ditangkap, maka pasukan muslimin bisa kalah nih. Karena mereka akan tersibukan membela kita gitu. Kata Hassan, saya gak bisa berperang. Dan saya sudah tua begini, sudah luar biasa ya. 90 tahun gak bisa buat apa-apa, udah dia bilang. Akhirnya Sofia waktu itu mengambil inisiatif. Dia ambil baju perang laki-laki, baju perang seperti laki-laki, gitu kan. Kemudian dia naik ke ujung benteng, bagian atas. Dia membawa tiang, ada tiang yang dipegang. Itu disebutkan ada riwayat mengatakan tiang itu dari besi atau tiang itu dari kayu. Dipegang tiang dengan tangan kanannya dan dia menaruh pisau di bagian sisi kiri tubuhnya, gitu kan. Maka dia pun menunggu, melihat nih. Ternyata subhanallah dari 25 orang itu memang diutus satu orang saja untuk naik. Melihat, tidak semuanya naik ke benteng gitu. Dengan hikmah Allah SWT. Satu orang ini dianggap yang paling berani. Begitu dia naik, gitu kan. Maka pada saat dia naik, dia tidak tahu kalau di atas ini ada orang, ada Sofia nunggu. Begitu dia naik, dipukul kepalanya oleh Sofia, gitu kan. Sehingga jatuh dan berdarah. Dan ada perilakuan yang Sofia lakukan nih. Ini memang sejarahnya begitu ya. Dia menyabut pedangnya lalu memotong kepala orang itu. Ini kondisi ya. Jadi kondisi pada saat itu memang tidak bisa lagi. Harus begitu. Maka dia pukul berdarah terus dipotong kepala orang itu. Apa yang Sofia lakukan waktu sudah dipotong kepalanya? Diambil kepala tersebut lalu Sofia berdiri di tembok benteng. Kan pakainya baju perang laki-laki ya. Dari jauh gak tahu perempuan laki-laki. Diangkat sama dia setinggi-tingginya. Artinya menunjukkan ke bawah itu. Nih yang masuk nih. Lalu kemudian dilempar kepala itu ke arah mereka. Waktu jatuh kepala itu di bawah, apa kata mereka? Wah, benteng ini penuh laki-laki nih gitu. Padahal nggak ada orang gitu. Subhanallah, perilaku Sofia ini menjadi penyebab setelah Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang Yahudi pada pulang, ini gak bisa, benteng ini kuat sekali. Dan mereka jadi takut untuk memberikan kesempatan pasukan Ahzab masuk. Hanya perilaku satu itu, subhanallah. Gitu ya. Jadi mereka juga takut, jangan sampai pasukan Ahzab ini masuk, terus kemudian kalah pasukan Ahzab, kita habis nih dibunuh oleh muslimin. Gitu ya. Padahal gak ada kekuatan waktu itu. Dan waktu mendengar Quraisy sudah berkhianat, tadi saya bilang kebanyakan orang sudah mulai bubar. Ada sebagian riwayat mengatakan bahwasanya yang tinggal bersama Nabi SAW di parit tinggal 300 orang. Dari 1000 tadi tinggal 300 orang nih. Jadi sangat sedikit jumlahnya gitu kan. Tapi subhanallah perilaku Sofi yang disebutkan oleh para ahli sejarah betul-betul menghasilkan hal yang luar biasa gitu kan. Ini karena keberanian dia yang luar biasa. Ringkas cerita adalah tidak jadi Quraisy menyerang benteng tersebut. Mereka juga akhirnya menutup pintu bentengnya untuk membuka untuk pasukan Ahzab. Enggak, kita enggak berani buka nih. Kalau kita buka, kalian kalah, kami jadi masalah nih, gitu kan? Ditutup. Jadi pasukan Ahzab yang tadinya sudah negosiasi untuk masuk udah enggak bisa. Enggak hanya karena perilaku Sofia tadi, gitu kan? Baik. Berjalanlah waktu, mereka berusaha untuk menyerang. Mereka berusaha kiri kanan untuk menyerang. Mohon maaf hari ini sedikit lebih waktunya ya, karena saya ingin tuntaskan perang Khandaq ini satu kali pertemuan. Bisa ya? Ada acara enggak setelah jam 10? Enggak ada. Kalau ada yang ada punya hajat silahkan gitu kan. Baik. Setelah mereka berusaha setiap hari, dan perlu kita tahu benteng ini Madinah ini dikepung oleh pasukan Ahzab 1.5 bulan, 45 hari. Waktu yang lama sekali ini. Bayangkan kalau di sekitar kita lihat pasukan yang siap menyerang setiap saat ini. Dan mereka beringas sekali karena mereka ingin membunuh, memang mau menghancurkan Madinah. Maka yang terjadi adalah Nabi SAW ya, tetap menyuruh sahabat berjaga. Ada kebetulan pada saat itu 5 orang kesatria Quraisy. Ini memang ahli perangnya nih, terkenal sekali. Mereka-mereka ini 5 orang yang akan saya sebutkan namanya. Ini kalau disebut saja namanya dulu di Mekah, baru disebut orang sudah takut. Belum berhadapan gitu. Karena postur tubuh yang kekar, keterampilan perang, keberanian yang luar biasa. 5 orang ini, Amr bin Wud yang pertama, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal, kemudian Hubairah bin Abi Wahab, kemudian Zarar bin Khattab, dan yang terakhir Nawfal bin Abdullah bin Muawiyah. Mereka berlima bilang, kita harus tembus nih parit, gak bisa enggak. Bagaimanapun caranya, kita harus menjadi pendobrak supaya bisa masuk pasukan. Maka mereka dengan kecepatan tinggi dari kejauhan, memaksakan kuda mereka yang sangat bagus waktu itu, loncat dan berhasil tembus. 5 orang ini berhasil meloncati parit tadi. Dan pada saat mereka kena gundukan tanah itu, mereka menembus gundukan itu, masuk ke dalam. 5 orang nih. Begitu mereka masuk, pasukan muslimin sudah bersiaga gitu kan. Lalu mereka teriak langsung, wahai muslimin, kami cuma berlima. Maka kami menantang kalian duel. Jangan, kalau memang jantan, jangan menyerang rame-rame gitu. Maka waktu itu, dari 5 orang ini, ada satu yang paling ditokohkan, paling kuat dianggap. Itu Amr bin Wud namanya. Waktu itu umurnya 80 tahun. Tetapi 80 tahun Amr bin Wud ini, karena dia ini seperti kepala keamanan di Mekah gitu ya. Jadi dia tuh selalu bahkan suku-suku Arab kadang-kadang menyewa dia dengan sukunya untuk berperang lawan orang, nanti dibayar gitu. Jadi emang hidupnya dia perang terus ini. Postur tubuhnya besar, dia gunakan kuda yang kekar gitu kan. Pedangnya aja sangat besar waktu itu diceritakan dalam riwayat. Dia maju dengan kudanya lalu dia mengatakan, "Siapa yang berani menantang saya, majulah." Waktu itu sahabat tahu siapa Amr bin Wud ini, yang orang-orang Mekah terutama tahu benar nih. Dan yang tertinggal bersama Nabi SAW kan tidak banyak, 300 orang. Bukan seluruh sahabat. Maka tidak ada yang nyaut nih. Sahabat-sahabat yang kenal Amr bin Wud ini secara manusiawi sempat merasa ragu maju duel nih. Sebab masalahnya bukan takut mati ya, takutnya kalau dia kalah muslimin nanti malah sampai jatuh. Harus orang yang tepat yang maju nih. Maka Nabi SAW berkata, siapa yang maju melawan dia? Tidak ada yang nyaut. Waktu itu kebetulan di sebelah Nabi SAW ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali waktu itu umurnya 25 tahun. Ali bilang, ya Rasulullah, saya. Ali juga ini, nanti akan ada di kisah perang Khaybar ini, terkenal ya, walaupun 25 tahun tapi badannya sangat kekar. Kuat sekali. Dan dia selalu memenangkan latihan gulat di antara sahabat. Dia juga mahir menggunakan pedang. Ringkas cerita adalah Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, duduk wahai Ali. Ditantang lagi oleh Amr bin Wud yang kedua kali. Siapa yang menantang saya? Nabi SAW bilang kepada sahabat, siapa yang mau nantang nih? Diam semuanya. Gak ada yang nyaut. Ali mengatakan, saya ya Rasulullah. Jadi kalau Bapak Ibu ikutin ceramah saya tentang Ali bin Abi Thalib, ada di YouTube, sudah diangkat juga alhamdulillah. Ini termasuk salah satu kelebihan beliau di perang Khandaq terjadi nih. Maka Nabi SAW mengatakan, duduklah wahai Ali. Ditantang yang ketiga kali sama Amr bin Wud, siapa yang menantang saya? Dengan suara sombongnya, maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau melawan Amr bin Wud nih? Siapa yang maju? Gak ada yang nyaut. Ali mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, apa? Saya khawatir dia membunuhmu wahai Ali. Jadi Nabi SAW sendiri juga ragu dengan Ali nih, hati-hati. Ini yang menghadapin kamu ini bukan orang main-main, ini harus kesatria yang luar biasa hadapin dia. Kata Ali, ya Rasulullah, saya membunuhnya insyaAllah. Dan ini pelajaran juga Bapak Ibu sekalian, bahwasanya kalau kita sudah di kancah peperangan, satu waktu Allah SWT membuat salah seorang dari kita masuk berjihad, jangan pernah ragu. Maju saja, mau badannya kecil, mau lemah, bismillah maju. Kalau kita terbunuh mati syahid, tapi Allah umumnya memberikan kemenangan. Ali bin Abi Thalib ini dianggap orang yang baru kenal pedang istilahnya. Kalau kita sekarang anak ingus, mau lawan Amr bin Wud yang sudah pengalaman perangnya 70 tahun, 60 tahun, ini luar biasa. Pengalaman perang itu bukan main-main ya. Maka yang terjadi adalah Ali berdiri. Dan Nabi SAW mendoakan dia. Berdirilah Ali radhiyallahu anhu mendekat. Lalu Amr bin Wud ini, Ali bin Abi Thalib jalan kaki, gak pakai kuda. Gitu kan? Amr bin Wud atas kudanya, lalu Amr bin Wud bilang, siapa? Kamu ini siapa? Kata Ali, Ali. Kata si Amr bin Wud, Ali bin Muawiyah. Ada satu tokoh Quraisy itu sempat, infonya dia sempat masuk Islam. Juga orang kuat, gitu kan? Namanya Ali bin Muawiyah. Dianggap Ali bin Muawiyah, maksudnya kalau Ali bin Muawiyah ini wajar, sepadan dengan dia gitu kan. Kata Ali, bukan. Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib ini, itu masih lebih mudah daripada Amr bin Wud. Ayahnya saja masih lebih mudah gitu. Maka kata Amr bin Wud apa? Pulanglah wahai anak saudaraku, kau gak bisa lawan saya. Panggil yang sekelas dengan saya. Ali, ini perhatikan ya, bagaimana luar biasanya. Keberanian mesti dilatih dalam diri seseorang. Tidak boleh perasaan, rasa takut, rasa suka, rasa sedih, tidak boleh tunduk kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi kata Ali, wahai Amr bin Wud, saya dengar katanya kamu ini kalau ditawarkan dua, apapun penawaran dua itu pasti kau tidak akan tolak keduanya, ada salah satu yang kau pilih. Benar enggak? Kata Amr, iya. Jadi misalnya Amr bin Wud ini ditantang nih, perang atau enggak, dia pilih salah satunya, perang. Dia pilih yang paling menantang gitu. Kata Ali, saya dengar begitu. Kata dia, iya. Kata Ali, saya tawarkan kepada kamu dua hal, maka pilihlah salah satunya. Kata Amr bin Wud, silahkan, apa yang kau tawarkan kepada saya? Kata Ali, yang pertama, saya tawarkan kamu untuk bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Perhatikan ya, dalam kondisi begini pun, dakwah itu masih harus berjalan. Tawarin dulu Islam. Kata Amr bin Wud, kalau itu saya enggak punya hajat, saya enggak perlu. Saya datang jauh-jauh dari Mekah justru untuk melawan, gitu kan. Kata Ali, kalau begitu, kalau kau nolak, yang kedua, duel dengan saya. Berarti dia malu ya, kalau dia menolak, gitu kan. Maka akhirnya Amr bin Wud marah. Dia bilang dalam bahasa dia dan didengar oleh para sahabat, saya tidak pernah bermimpi, dia bilang. Dalam hidup saya ada yang berani menantang saya, apalagi anak ingusan kayak begini. Dia turun dari kudanya, saking marahnya, kudanya ditebas sama dia. Mati kudanya. Karena dia tidak mau dipermalukan, dia mau tunjukkan kekuatannya, ditebas kuda itu. Dan dia juga tidak mau dipermalukan, Ali kan jalan kaki. Kalau dari atas kuda berarti dia lemah dong gitu. Dia turun, dia jalan kaki. Saking marahnya juga, dia langsung menyerang Ali radhiyallahu anhu. Jazakallahu khair. Dia langsung menyerang Ali radhiyallahu anhu pada saat itu. Dan menyerangnya ini luar biasa. Kata para sahabat yang menceritakan dalam riwayat Bukhari, riwayat Muslim, banyak hadis sahih yang lain, bahwasanya terjadi pertempuran yang luar biasa. Sampai saking cepatnya gerakan-gerakan kedua orang ini dan kuatnya, itu sampai debu bertebaran. Debu, jadi samar-samar aja sahabat melihat samar-samar nih, gitu kan. Dan dalam salah satu, sudah kata para sahabat, kami duduk menyaksikan peperangan duel tersebut yang demi Allah seperti kami belum pernah lihat duel sehebat itu. Belum pernah. Dalam ada satu sahabat bilang, seumur hidup saya belum pernah saya lihat sehebat itu. Tangkis nyerang, pukul dengan keterampilan yang luar biasa. Nyerang kaki, nyerang kepala, ditangkis, luar biasa gitu. Akhirnya ada satu sahabat menceritakan, satu saat Amr bin Wud mengangkat pedangnya dengan kuat, lalu menghantam ke arah kepalanya Ali. Kami pun khawatir. Pukulan yang luar biasa. Sama Ali ditangkis dengan perisainya, saking kuatnya pukulan tersebut sampai perisai Ali dari besi patah. Patah dan pedangnya menyentuh ke pundak Ali. Tapi untungnya tidak melukai pundak tersebut. Nah, dalam kesempatan itulah, Ali radhiyallahu anhu rupanya mengalihkan pedangnya dari arah bawah, mohon maaf, memang riwayat begitu, mengenai kemaluan Amr bin Wud, terpotong, teriris, sampai akhirnya Amr bin Wud jatuh. Jatuh terluka ya. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menusuk Amr bin Wud dan akhirnya di dalam debu yang sedang bertebangan itu terdengar suara takbir Ali. Allahu Akbar dengan keras. Maka Nabi SAW pun menyambut takbir Ali. Karena tahu suara Ali, takbir Allahu Akbar, semua pasukan juga bertakbir dan mereka melihat Ali keluar dari debu tadi itu. Maka orang-orang kafir pada saat melihat, tidak sangka ini, enggak ada yang sangka Amr bin Wud dikalah, enggak mungkin. Kalau orang baru orang bela diri itu sabuk hitam dikalah dengan sabuk putih ini gimana gitu. Tapi ini terjadi gitu kan. Mati dan matinya luar biasa ini gitu kan. Pada saat sudah mati gitu kan keluar, maka 4 orang temannya yang tadi juga mau ikut nantang duel lari ketakutan. Keempat ini lari semua berusaha ngeloncatin kembali parit gitu kan. 3 orang berhasil lari. 3 orang berhasil lari. Itu yang sempat lari Ikrimah bin Abi Jahal. Tentu Ikrimah ini nanti radhiyallahu anhu masuk Islam ya. Nanti masuk Islam. Kemudian ada Hubairah bin Abi Wahab dan Zarar ibn Khattab. Ini sempat lari. Ada satu namanya Nawfal bin Abdullah bin Muawiyah. Kan mereka ini untuk lari harus mundur jauh. Loncatin parit lagi kan. Tidak mungkin dari dekat loncat, tidak mungkin. Nah mereka rupanya mundur ini yang paling belakang itu Nawfal. Dan mereka segera ya. Ini dengan gerakan cepat, mereka langsung lari, mereka langsung loncat. Ternyata, waktu mereka mau lari itu, sahabat yang mulia tadi, Zubair bin Awam, yang telah dilatih oleh ibunya Sofia perang. Ini punya kisah sendiri memang. Zubair ini sangat pemberani gitu. Dikejar sama dia. Jadi 4 orang itu dikejar. Dan Zubair sempat mendapatkan Nawfal bin Abdullah bin Muawiyah. Jadi pas dia sebelum loncat, sama Zubair diikutin, Zubair ini punya ciri khas kalau di medan perang, dia selalu bawa tombak kecil, ujungnya runcing ditaruh di pundaknya, dan di tangan kanannya selalu ada pedang yang tajam, yang di tangan di sebelah kiri pundaknya perutnya ada pedang cadangan satu lagi. Jadi sering kalau pedangnya patah diganti, gitu kan? Jadi sangat kuat. Dia angkat pedangnya dengan kecepatan tinggi dikejar dari belakang, lalu dia menebas si Nawfal ini, saking kuatnya tebasannya sampai Nawfal terbelah 2. Dalam kisah begitu. Ditebas dari pundaknya, terbelah 2 Nawfal. Terbelah 2. Kata dalam riwayat Bukhari disebutkan, Abdullah ibn Zubair, sahabat Nabi yang mulia, anaknya Zubair ibn Awam nih, berkata, waktu itu umurnya 5 tahun. Ya. Dia bilang, saya sempat menyaksikan ayah saya menebas Nawfal terbagi menjadi 2. Gitu. Udah, jatuh. Kejadian ini, 2 orang tokoh Quraisy mati dan matinya seperti ini gitu kan, membuat pasukan Quraisy yang lain ketakutan nih. Ini kalau kita mencoba lagi seperti ini bahaya karena ini bukan main kroyok nih. Duel aja kita kalah, gitu kan? Maka akhirnya mereka jadi tidak berani dan sempat Abu Sufyan mengirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Muhammad, kami akan menebus Amr bin Wud dengan Nawfal bin Abdullah bin Muawiyah ini dengan 10.000 ya. 10.000 apa namanya perak itu mahal sekali ya, mungkin sekarang sudah puluhan miliar. Tapi Begitulah nilai kedua orang ini. Mereka kepala suku, mereka terkenal kesatria yang kuat, maka mau ditebus. Lalu Nabi SAW dalam hadis masyhur mengatakan, kembalikan jasad-jasad mereka itu dan sampaikan surat saya bahwasanya kami tidak akan pernah memakan nilai atau pembayaran dari orang mati. Gak ada ceritanya dalam Islam itu. Udah dikembalikan aja jasadnya, dikembalikanlah. Umar bin Khattab sempat mendatangi Ali dan para sahabat juga banyak yang datang untuk memberikan selamat kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka sempat Umar bilang, jadi Umar ini temannya Ali bin Abi Thalib, gitu kan? Satu mertua Nabi, satu anak mantu Nabi. Ya. Umar bin Khattab mertua Nabi, karena Hafsah menikah dengan Nabi SAW anaknya, dan Ali bin Abi Thalib anak mantu Nabi karena dengan Fatimah radhiyallahu anhu ajma'in. Tapi nanti di zaman khilafahnya Umar, Umar bin Khattab akan menikahi anaknya Ali bernama Ummu Kalsum. Jadi nanti mertua Nabi ini menjadi anak mantunya Ali. Seperti itulah. Waktu ditanya Umar, kenapa engkau nikahi Ummu Kalsum? Dia bilang, saya ingin memiliki nasab bersama Nabi SAW. Ringkas cerita, Umar sempat bilang, wahai Ali, kenapa kamu tidak mengambil baju perangnya si Amr bin Wud? Baju perang itu sangat terkenal. Memang besinya besi yang berkualitas, kuat, harganya mahal gitu. Kata Ali, waktu saya menebasnya dari bawah, saya sempat melihat ya kemaluannya dan saya merasa jijik dengan itu, maka saya tidak berpikir untuk mengambil apapun dari dia. Karena kalau terjadi duel, kalau yang dikalahkan itu mati, musuh yang dikalahkan itu mati, maka bisa menjadi ghanimahnya dia, gitu kan. Beda kalau peperangan secara global gitu. Maka Ali berkata seperti itu. Itu kisah berhubungan dengan masalah duelnya Ali Rilun dengan Amr bin Wud. Kemudian kita masuk ke, berjalanlah hari-hari di situ. Mereka berusaha melempar panah, gitu kan. Kemudian berusaha lah menyerang pada saat itu, tapi tidak berhasil. Sampai akhirnya Nabi SAW melihat, ini kayaknya sudah terlalu lama nih. Ya. Mereka sudah memboikot Madinah itu sudah luar biasa lamanya. Lalu Nabi SAW punya ide pribadi, berkata, saya ingin negosiasi. Tapi yang bisa diajak negosiasi, Yahudi gak bisa, Quraisy gak bisa. Yang besar di suku, di dalam pasukan adalah Ghatafan, yang punya 4.000 pasukan. Maka Nabi SAW menyurat kepada kepala suku Ghatafan, yang waktu itu bernama Uyainah bin Husn. Uyainah bin Husn ini, dengan pasukannya tentu kita tahu jumlahnya mereka 4.000, berarti hampir setengah pasukan. Mengirim surat dan Nabi SAW mengajak mereka untuk ya bernegosiasi. Datanglah mereka diam-diam di malam hari, masuk ke parit, lalu muslimin turunkan tangga buatan, mereka bisa naik gitu kan. Lalu mereka bertemu dengan Nabi SAW. Terjadi negosiasi. Kata Nabi SAW kepada Uyainah bin Muhsin ini, bagaimana kalau kalian balik saja? Kalian untuk apa ikut perang? Bilang, kami mau dapat harta. Kami gak ada urusan sama Madinah. Kata Ghatafan, kami mau dapat pembagian dari Madinah. Harta saja. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau saya kasih kalian hasil perkebunan Madinah seperempatnya selama setahun. Jadi semua hasil perkebunan Madinah ini, seperempat hasilnya kami langsung kasih ke Ghatafan. Selama setahun, negosiasi. Tapi kalian syaratnya pulang. Mereka bilang, enggak, kami enggak mau. Kami mau lebih daripada itu. Mereka minta semuanya perkebunan Madinah dikasih dalam satu tahun. Karena Nabi SAW tidak mungkin terjadi. Maksimal kalau kalian mau setengah. Nego, akhirnya sampai terjadilah kesepakatan setengah. Gitu kan? Tapi Nabi SAW mengatakan, jadi setengah hasil kebun Madinah itu langsung dikasih kepada Ghatafan selama setahun. Yang penting mereka bubar dari pasukan ini. Subhanallah, pada saat itu, gitu kan, Nabi SAW sempat memberikan syarat, mengatakan, dan ini, walaupun kita sudah sepakat di poin setengah hasil, tetap saya akan musyawarakan dengan orang Ansar. Kalau Ansar setuju, oke, gak apa-apa. Gitu kan? Maka Nabi SAW memanggil dua orang sahabat tadi, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad, tadi yang diutus ke suku Quraidah itu. Datanglah keduanya, lalu Nabi SAW ceritakan, di depannya orang-orang Ghatafan nih, saya sudah negosiasi sama mereka seperti ini. Kalau kalian setuju, saya akan jalankan. Kalau kalian tidak setuju, berarti saya tidak akan jalankan. Kata Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad Mu'ad, ya Rasulullah, apakah ini wahyu dari langit? Ini wahyu enggak yang suruh anda begini? Kata mereka, kata Nabi SAW, bukan. Ini hanya strategi perang. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, apakah jiwa Anda mau seperti ini? Mau kami memberikan hasil kami kepada Ghatafan? Kata Nabi SAW, tentu saja tidak. Tapi ini keadaan, negosiasi, supaya pasukan di depan kita ini berkurang, gitu kan? Kata Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia luar biasa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah sebelum Islam datang kepada kami, kalau wahyu, kami akan patuh. Kalau Anda suka, kami akan berikan karena Anda. Tapi kalau tidak, bukan karena wahyu, bukan karena Anda suka, maka demi Allah ya Rasulullah, sebelum Islam kami kenal, Ghatafan nih, ditunjuk orang-orang Ghatafan, belum pernah bisa mengambil satu butir kurma secara paksa dari Madinah. Belum pernah mereka berhasil. Mereka bisa beli atau kami kasih. Gak pernah. Bagaimana bisa sekarang kami memberikan mereka dengan hasil peperangan? Sementara kita belum kalah. Gak mungkin. Gitu kan? Maka kami tidak setuju ya Rasulullah. Kami gak terima. Dan demi Allah ya Rasulullah, orang-orang Ghatafan ini akan menerima pedang-pedang kami. Jadi keputusan yang luar biasa. Nabi SAW balik kepada orang-orang Ghatafan dan mengatakan, kalian sudah dengar? Itu keputusannya orang-orang Ansar. Berarti gak jadi nih. Uyainah balik. Dan sambil waktu dia balik, dia bilang, jadi ada hikmah-hikmah yang terjadi nih. Kata Uyainah, ini luar biasa mereka ini. Dalam kondisi terkepung, bisa setiap saat kalah, masih berani seperti itu. Berarti kita gak bisa menang lawan mereka nih. Jadi ada hikmah juga di situ ya. Akhirnya ringkas cerita, mereka kembalilah ya ke sana. Lalu terjadi, hari demi hari berjalan, dilemparlah anak-anak panah dari orang Quraisy dan muslimin menangkisnya. Mereka berusaha juga mau coba lewat. Jadi yang mereka lakukan upaya terakhir itu nanti adalah menyentakkan kaki-kaki kuda mereka di pinggiran bibirnya parit sehingga tanah-tanahnya jatuh, gitu kan? Masuk ke parit. Nanti kan paritnya jadi terisi tuh karena hancur. Memang paritnya jadi tambah lebar. Tapi karena dihancurin, dan zaman dulu kan tidak pakai semen, kayak kita sekarang jadi kuat. Ini enggak, tanah biasa. Jadi kalau kudanya disentak-sentakin kakinya, itu menghemat. Mereka enggak usah pakai cangkul, enggak usah pakai skop dan segalanya. Kudanya nanti tanahnya pada turun, nanti lama-lama membesar, melebar, tapi terisi nih. Lebih mudah mereka lewat, gitu kan. Sebelum mereka lakukan strategi itu, mereka terus melempar anak-anak panah. Salah satu pimpinan Ansar tadi yang bernama Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhu sempat pulang ke rumahnya pamit dan dia berkata, dia sempat mandi lalu dia mengganti baju perangnya dan baju yang dia pakai. Sempat yang dia pakai baju perang yang kedua ini, itu bagian dadanya terbuka. Jadi ada besinya yang terbuka, ada celah yang terbuka. Dan dia sempat lewat, ya, datangi benteng-benteng yang ada muslimat dan sempat Aisyah radhiyallahu anha melihat Sa'ad dan berkata, Aisyah berkata dalam riwayat sahih, saya sempat ragu melihat bagian baju besi yang terbuka. Tentu ada baju dalamnya, ada baju yang kayak dipakai, tapi di luarnya ini ada baju besi yang terbuka bagian dadanya. Kata Aisyah, saya sempat khawatir terhadap Sa'ad, apa yang terbuka celah itu. Kalau anak panah lepas bisa kena, bisa mati dia. Maka subhanallah, Sa'ad kembali ke parit, sementara anak-anak panah musuh lagi ya dilemparkan dari arah musuh, dan betul, prihatin daripada Aisyah terjadi. Jatuh ke tepat ke lubang di daerah dadahnya yang tidak ada besinya, gitu kan? Dan ini besi-besi ini, baju-baju besi biasanya menangkal tuh, tebasan pedang, menangkal panah-panah atau tombak, gitu kan? Kalau tidak terlalu keras maka bisa tidak tembus. Kalau keras bisa tembus tentunya. Maka kenalah Sa'ad ibn Mu'ad. Lalu Sa'ad ibn Mu'ad mengeluarkan darah yang cukup banyak, datang ke arah Nabi SAW, lalu Nabi SAW mencabut anak panahnya, darahnya makin banyak. Lalu beliau mengambil besi yang dipanaskan, namanya kai, ya, pengobatan kai. Ini dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, jadikanlah pengobatan terakhir adalah kai. Pengobatan terakhir adalah kai. Kai itu besi dipanasin, kemudian disentuhkan di tempat luka, disentuhin aja, gitu kan. Nah, Nabi SAW melakukan itu, kemudian disentuhkan di luka saat akhirnya berhenti darahnya. Tapi beberapa saat kemudian dikembalikan, dibaringkan, keluar lagi darah. Dikai lagi yang kedua oleh Nabi SAW tetap keluar. Dikai yang ketiga, waktu itu masih keluar darah juga sama. Maka Nabi SAW mengatakan Sa'ad ibn Mu'ad diistirahatkan di masjid. Dan pada saat itu dipanggillah beberapa muslimat, sahabiat dari Ansar yang memang tugasnya untuk apa namanya, merawat para mujahidin yang sedang sakit, yang itu. Dan salah satu pimpinan wanita ini namanya Nufailah radhiyallahu anha, dan Nufailah ini mendapat julukan suster pertama di dalam Islam, gitu kan. Karena memang dia yang merawat Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ringkas cerita adalah kita akhirnya orang-orang Quraisy sepakat untuk menyerang dari seluruh penjuru dengan cara tadi. Kaki-kaki kuda mereka dihantamkan di ujung bibir parit supaya tanahnya pada jatuh, terus mereka mundur lagi terus begitu sampai terisi penuh, gitu kan. Maka mereka lakukanlah perbuatan itu. Betul-betul tanah-tanah itu pada jatuh ke parit dan menutupi. Itu sangat cepat itu karena jumlahnya banyak mereka kan. Pada saat itu, di dalam riwayat-riwayat sahih, riwayat Bukhari dan seterusnya, maka seluruh sahabat termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersibukkan. Dan kejadian ini, penyerangan ini terjadi mulai dari habis duhur sampai maghrib. Jadi ini cukup lama ya, penyerangan yang cukup lama. Dan bukan kayak sekarang, orang cuma main tembak dari jauh. Ini memang butuh tenaga, energi. Dan selain mereka, ada kelompok yang menghancurkan bibir-bibir dari parit itu sehingga tanahnya pada mengisi parit-parit yang dalam itu. Dan mereka bisa menyeberang ke sebelah. Juga anak-anak panah mereka lemparkan. Sehingga muslimin yang berusaha menyerang pasukan yang sudah masuk ke parit, itu juga terganggu. Gitu kan? Ringkas cerita, tersibukkanlah kaum muslimin. Selepas sholat duhur mereka menyerang. Lalu Nabi SAW dan para sahabat menangkis, menyerang, kayak yang sudah lewat dibunuh dan seterusnya lah. Terjadi peperangan sampai menjelang maghrib. Saking luar biasanya penyerangan pada saat itu non-stop, sampai-sampai mereka terlewatkan dari sholat asar. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, bahwasanya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW pada saat sudah tiba maghrib dan berkata, "Ya Rasulullah, ini kaum kafir Quraisy ini sudah luar biasa nih. Kalau dibiarkan perilaku mereka yang terakhir ini, karena parit yang dari satu sisi mereka kan sudah pada tertimbun. Ini gak mungkin kita turun, ngangkat lagi tanahnya, kembalikan parit utuh, udah gak mungkin. Kemungkinan besar mereka bisa lewat, gitu kan. Maka sampai-sampai saya sholat asar menjelang maghrib sebentar, sedikit lagi waktunya." Kata Nabi SAW, "Wahai Umar, saya bahkan belum sholat asar." Sudah maghrib waktu itu. "Saya bahkan belum sholat asar." Maka Nabi SAW mengiklankan, siapa yang belum sholat asar? Ternyata mayoritas sahabat belum sempat sholat asar. Saking luar biasanya pada saat itu mereka tersibukkan. Dari seluruh penjuru Madinah nih. Karena kalau ada yang lewat pasukan, berarti satu Madinah bisa mati, gitu kan. Maka Nabi SAW pun mengimami mereka sholat asar, baru mereka sholat maghrib. Dan di sini diambil hukum syar'i, bahwasanya orang yang ketinggalan sholat wajib, gitu kan. Memang dengan udzur syar'i, diantaranya tadi penyerangan musuh, gitu kan? Badai, gitu, yang tidak memungkinkan, misalnya lagi tsunami, lagi banjir besar, mereka tidak bisa. Maka di sini kalau dia terlambatkan waktu sholat, dia boleh mengerjakan di waktu sholat setelahnya, tetapi mendahulukan sholat secara berurut. Jadi misal, waktu itu kan Nabi SAW dan para sahabat ketinggalan sholat asar. Nah, masuk waktu maghrib, tetap asar dulu baru maghrib, gitu kan? Seperti itu. Sama dengan, ini tentu tidak bisa dijamak qasar sebenarnya ya, tapi karena keadaan tadi. Kalaupun sholat yang dijamak qasar, seperti duhur sama asar, maghrib sama isya, ini kalau juga dijamak takhir, diterlambatkan, tetap dikerjakan berurut. Kalau duhur asar di waktu asar, tetap duhur dulu baru asar. Begitu juga maghrib sama isya di waktu isya, tetap maghrib dulu baru isya. Dan ini sebuah hukum, dan itu terjadi pada saat itu. Maka setelah sholat, Nabi SAW mulai berdoa. Dan ini sudah akhir-akhir peperangan Khandaq. Nabi SAW berdoa. Pas waktu itu sudah 44 hari pengepungan. Itu hari penyerangan itu 44 hari. Maka Nabi SAW berdoa dan mengatakan, "Ya Allah, ustur auratina wa amin rawatina." Ya Allah, tutuplah aurat-aurat kami. Aurat ini maksudnya diri, keluarga, harta, tempat tinggal kami, selamatkanlah. Dan juga wahai Zat ya, yang telah menurunkan kitab, ya munazzil al-kitab, Al-Quran maksudnya, ya mujriyas sahab, yang telah membuat awan-awan itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya sari al-hisab, yang cepat sekali hisabnya, hazim al-ahzab, ya, yang bisa mengalahkan seluruh pasukan, gitu kan, ehzimhum wazalzilhum, kalahkanlah mereka ya Allah dan porak-porandakanlah mereka. Baik. Subhanallah, doa Nabi SAW waktu itu diijabah sama Allah. Tapi apa yang terjadi? Unik sekali ini kejadiannya. Ini sebagai penutup-penutupan bahasan kita ya. Unik sekali yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak spontan menghancurkan suku ya atau Ahzab ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sesuatu secara manusiawi, dan ini memang sudah menjadi hal yang sering kita temukan dalam kehidupan para nabi-nabi. Seperti Musa alaihissalam waktu mencabutkan tongkatnya ke laut. Sebenarnya Allah mampu membuat Musa alaihissalam terbang sampai ke sana, selesai, gitu kan? Allah SWT mampu membuat Fir'aun mati, tiba-tiba dicabut ruhnya jatuh, selesai. Tapi Allah SWT membiarkan berjalan proses manusiawi itu. Dia cambukkan tongkatnya, dia berusaha lari, ada kekhawatiran, gitu kan? Itu terjadi. Lalu subhanallah, Allah SWT baru menghancurkan nanti di depan mata mereka. Yang terjadi begitu. Nabi SAW waktu berdoa, awal kemenangan muslimin disebabkan ada satu orang namanya Na'im ibn Mas'ud. Ini orang luar biasa nih. Na'im ibn Mas'ud ini orang yang benci sekali dengan Islam. Dan dia termasuk kepala suku gitu kan. Di situ yang ikut dalam pasukan. Dan dia terkenal sekali benci dengan Islam, berani, orang yang kaya raya. Subhanallah, di malam itu setelah Nabi SAW berdoa, masuk iman dalam hatinya. Mau masuk Islam. Ini kira-kira kalau kita pikir di kancah peperangan begini, lagi musuh-musuhan sama musuh, bagaimana caranya kita mau ikutin musuh kita? Kayaknya gak mungkin ada orang masuk Islam gitu kan. Tapi masuk Islam dia. Masuk iman dalam hatinya, kemudian dia lempar surat gitu kan, ke arah muslimin. Kalau dia minta ketemu dengan Nabi SAW, Nabi tahu Na'im bin Mas'ud ini pimpinan mereka, pasti ada sesuatu. Minta waktu sendirian saja. Maka diturunkanlah tangga di malam hari itu oleh para sahabat di parit. Dia naik, kemudian dia bertemu dengan Nabi SAW dan mengatakan, wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Sahabat semua bingung, ini kok aneh sekali. Nabi SAW juga tenang, ya sudahlah, kalau sudah syahadat. Lalu kata Na'im, ya Rasulullah, tidak ada yang tahu nih kalau saya masuk Islam. Semua mereka ini tidak ada yang tahu. Maka perintahkan apapun kepada saya, silahkan. Kata Nabi SAW, wahai Na'im, kamu cuma satu orang. Apa yang bisa dilakukan? Tapi kalau kau bisa memporak-porandakan barisan mereka, maksudnya menyebarkan di antara mereka hal-hal yang bisa memporak-porandakan, silahkan. Kata Na'im, baiklah. Pulang Na'im. Keluar dan tidak ada yang tahu nih. Satu pun tidak ada yang tahu. Malam itu juga, Na'im bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini amal yang luar biasa dan Allah SWT memang memudahkan itu. Na'im Mas'ud langsung mendatangi paling pertama suku Quraidah, orang Yahudi. Apa yang dikatakan oleh Na'im? Minta pertemuan dengan Ka'ab bin As'ad tadi, pemimpinnya mereka. Na'im bin Mas'ud tahu ini kepala suku, salah satu pasukan Ahzab. Masih ada apa-apa dan datang sendirian, tidak ada senjata, tidak ada apa. Baik, masuklah. Tidak ada yang tahu kalau dia masuk Islam. Setelah dia kumpul dengan orang-orang Quraidah, dia mengatakan, apakah kalian masih ragu tentang kebencian saya terhadap Muhammad? Kata orang-orang Yahudi, tidak sama sekali. Tahu siapa Na'im ini, suka membenci Islam, membenci Nabi Muhammad SAW dan ikut berperang, bawa sukunya gitu kan. Lalu apakah kalian masih ragu dengan persahabatan saya dengan kalian? Mereka bilang tidak. Apakah kalian tahu kedudukan saya di Quraisy? Mereka bilang iya, kepala suku, gak mungkin gitu kan. Macam-macam. Lalu kata orang Yahudi, ada apa? Kenapa Na'im? Ada apa kamu bilang begini? Kata Na'im, saya bukan menakut-nakuti. Saya hanya mau mengatakan, bayangkan ini pengepungan sudah 44 hari. 45 hari. Sudah 45 hari dengan hari ini, malam ini. Ada riwayat memang mengatakan 44 ya, besoknya 45. Ringkas cerita adalah, ini sudah 44 hari misalnya. Ya. Kalau seandainya Quraisy dan saya menganggap begitu, Quraisy ini sudah jenuh dengan penyerangan ini. Sudah sangat jenuh. Dan kemungkinan mereka akan meninggalkan, tidak meneruskan peperangan. Kalian kalau mereka pulang akan sendirian. Dan pastikan Muhammad dengan pasukannya akan menyerang kalian. Tidak mungkin tidak. Dan kalian pasti tidak bisa melawan. Lalu orang-orang Yahudi bilang, betul. Lalu saran kamu apa? Saran saya, ambil minta dari orang-orang Quraisy 10 tokoh mereka. 10 tokoh mereka, suruh bergabung di benteng kalian supaya pasukannya enggak lari sampai peperangan selesai. Orang Yahudi bilang, ide yang bagus. Baiklah, kami akan minta. Besok kami akan minta itu. Na'im bin Mas'ud sudah selesai nyebarin itu begitu, lalu dia pulang. Dia langsung minta kumpul sama orang Quraisy, Abu Sufyan dan teman-temannya. Lalu dia bilang, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian ragu tentang kebencian saya terhadap Muhammad dan kaum muslimin? Mereka bilang, tidak sama sekali. Kami tahu kamu. Apakah kalian ragu dengan hubungan baik saya sama orang-orang Quraisy, Yahudi? Mereka bilang, tidak. Kami tahu kau sangat dekat dengan mereka dan baik. Apakah kalian tahu kedudukan saya di sisi kalian? Mereka bilang, iya. Ya, kami tahu. Lalu kata Na'im, ketahuilah, saya mencium sesuatu yang tidak baik dari suku Quraisy nih. Jadi Na'im di sini mau menyebarkan fitnah. Sebelumnya sempat Na'im mengatakan radhiyallahu anhu waktu sudah masuk Islam, waktu Nabi SAW mengatakan, kamu sebarin, kamu pecahin aja mereka. Kata Na'im, ya Rasulullah, kalau begitu saya harus bohong nih. Enggak bisa kalau saya enggak bohong gitu. Kata Nabi SAW, lakukanlah. Dan di sini kalau tidak salah hadis Nabi SAW yang keluar, bolehnya berdusta di peperangan, gitu kan? Maka di sini keluarlah hadisnya. Maka Na'im pun melakukan itu. Dia bilang sama orang-orang Quraisy, ketahuilah, suku Quraisy ini, ya gitu, mau memperbaharui kesepakatan sama Muhammad. Mereka sudah takut, khawatir, karena sekarang pengepungan sudah 44 hari. Mereka khawatir kalian tinggalkan mereka. Maka mereka mau memperbaharui kesepakatan sama Muhammad. Dan sebagai tebusannya, mereka akan meminta dari kita, orang-orang Quraisy, 10 orang tokoh untuk dijadikan tebusan, biar dibunuh sama Muhammad. Akhirnya orang-orang Quraisy bilang, kalau apa yang kau benar katakan Na'im ini benar, pasti masalah besar nih, gitu kan? Quraisy itu buat pengkhianatan, gitu kan? Tapi Abu Sufyan ini sempat ragu. Abu Sufyan sempat ragu, dia cerdas. Baiklah, Abu Sufyan bilang, saya akan pastikan sendiri ke sana. Malam itu juga, subhanallah, dengan hikmah Allah, ini doa Nabi SAW diterima ya. Maka datang Abu Sufyan ke bentengnya Quraisy. Masuk pamit Abu Sufyan, dia masuk, kasih masuk. Duduk kumpul semua sama Ka'ab bin As'ad dan semua teman-teman yang lain. Lalu kata Abu Sufyan, wahai Quraisy, besok kita akan nyerang dari seluruh penjuru. Kami dari sisi kami, kalian dari sisi kalian, gitu kan? Lalu kata, kebetulan waktu itu juga tepat malam Sabtu, Jumat malam. Orang-orang Yahudi kalau hari Sabtu tidak mau berperang. Hari Sabtu mereka libur, nggak mau. Nggak mau perang, nggak mau mancing, nggak mau apa-apa. Pokoknya nggak mau, pokoknya nggak ada. Tinggal di rumah hari Sabtu itu. Maka yang terjadi, kata orang-orang Yahudi, wahai Abu Sufyan, ini hari Sabtu besok kita nggak ikut perang-perang. Karena kamu tahu kan bagaimana orang yang melanggar hukum Allah di hari Sabtu sampai Allah ubah menjadi monyet dan kera dan babi. Lalu kata Abu Sufyan, kalau begitu hari Ahad, lusa. Kata orang-orang Yahudi, baiklah, kami akan berperang hari Ahad. Tapi, kata orang-orang Yahudi ini, kami minta 10 orang dari kalian bergabung dengan kami, agar kami memastikan tidak ada yang lari. Si Abu Sufyan sudah terpengaruh dengan perkataan Na'im tadi. Kata Abu Sufyan, nih benar nih berarti katanya si Na'im nih. 10 orang ini mau dijadikan tumbal nih. Tapi karena bahasa politik dia gak bilang. Dia cuma bilang, baiklah, saya coba musyawarah sama teman-teman saya. Dia pulang, disampaikan kepada teman-temannya. Ini Quraisy itu benar nih kata Na'im. Gitu kan. Malam itu juga nih, mulai kacau nih sedikit. Subhanallah, pada malam itu, para sahabat menukil kepada kita dalam riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Sahih, disebutkan bahwasanya diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah bin Yaman ini salah satu sahabat Nabi yang mulia, dan dia berkata pada malam itu betul-betul mencekam, parit sudah mulai tertutup setengah, pasukan bisa saja menyerang setiap saat. Waktu itu gelap luar biasa, malam gelap, kita nggak boleh bawa obor karena kalau nyalain itu berarti bisa ketahuan, gitu kan? Gak ada obor di peperangan. Malam itu sangat dingin. Madinah itu tuh dingin luar biasa. Sampai menusuk ke tulang. Jadi mencekam, ya, bisa diserang setiap saat. Gelap, gak kelihatan. Sampai Hudzaifah bilang, kami gak bisa saling melihat karena gelapnya. gelap luar biasa dan lagi dingin sekali, gitu kan? Banyak angin, suara angin, debu bertebaran, jadi luar biasa lah pada saat itu. Lalu Nabi SAW ingin memastikan nih, Nabi SAW sudah berasa kayaknya Naim ini berhasil buat sesuatu nih, karena ini harus segera dilakukan, kalau enggak besok penyerangan gitu. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, disuruh kumpul semua, siapa yang mau mendatangkan informasi dari musuh dan dia dapat jaminan surga. Waktu itu, kata Husayfa bin Yaman, tidak satupun orang ada yang ngomong. Dingin sekali, malam gelap, ini datang ke musuh, bisa dibunuh nih. Gak ada yang nyaut. Nabi SAW ulangi lagi. Siapa yang datang ke pasukan musuh memastikan informasi mereka, maksudnya mereka ini sudah mau bubar atau masih mau nyerang besok, dia akan dapat surga. Dua kali jaminan. Kata Huzaifa, gak ada yang nyaut. Tiga kali Nabi SAW ulangi, siapa yang mendatangkan informasi dari musuh, dia dapat jaminan surga, dijamin surga. Gak ada yang nyaut. Lalu kata Huzaifa, Nabi SAW waktu lihat tidak ada yang nyaut, beliau berjalan. Karena ini gelap gak kelihatan, beliau jalan, kesentuh kaki saya, kata Huzaifa. Waktu kesentuh kaki saya langsung gemetar, takut Nabi tunjuk saya. Kata Huzaifa, manusiawi ya. Dia bilang, saya takut Nabi SAW tunjuk nih. Lalu Nabi bilang, siapa kamu? Dia bilang, saya Huzaifa. Berdiri wahai Huzaifa. Kata Huzaifa, ya Allah, ini masalah nih. Baiklah, kata Nabi SAW, wahai Huzaifa, kesana ke musuh, bawakan informasi buat saya. Dan ingat, jangan lakukan apapun kecuali cuma ngambil informasi, baru pulang ke sini. Kata Huzaifa, baik ya Rasulullah. Dia bilang, Huzaifa ini bilang, malam itu dingin sekali, tulang saya sampai sakit rasanya. Dan saya tidak punya pakaian kecuali yang saya pakai, dan ada selimut kecil punya istri saya yang saya bawa di rumah bungkus kaki saya. Saya pun berdiri kan, tidak mungkin bawa selimut, dia bilang. Saya tinggalin selimut saya. Dia bilang, begitu saya berdiri, niat saja sudah mau jalan, tiba-tiba dia bilang, saya seperti berada di sebuah ruangan yang hangat. Hangat, dia bilang hangat. Dalam bahasa Arab dikatakan, ka'annani fi hammam. Seperti dalam sebuah tempat, hammam itu tempat mandi yang pakai uap panas tuh. Dia bilang, saya seperti di hammam, sama sekali gak dingin. Saya jalan turun ke parit, naik ke atas, karena gelap. Orang-orang Quraisy pasukannya tidak tahu kalau Huzaifa datang kan. Huzaifa datang dan dia pakai bahasa Arab. Huzaifa datang, dia bilang, saya pun mencari di mana pasukan-pasukan ini. Saya melihat ada api unggun yang besar. Saya pun mendekati api unggun itu, kemudian saya berkata, mungkin di sini tempat mereka bertemu. Dan saya melihat memang ada satu orang badannya besar lagi duduk dekat api dan sedang menghangatkan tangannya, gitu kan. Waktu saya lihat ternyata Abu Sufyan. Dia bilang, begitu saya lihat Abu Sufyan, langsung saya ambil busur saya ambil anak panah saya dan saya langsung menariknya. Saya sudah niat ingin membunuhnya dan demi Allah kalau saya lepaskan anak panah saya pasti mati. Pimpinan kafir nih, gitu kan. Waktu itu Abu Sufyan masih kafir ya. Nanti pembebasan kota Mekah itu masuk Islam radhiyallahu anhu. Dia bilang, kalau saya tinggal lepaskan anak panah saya pasti mati, karena jaraknya dekat sekali. Dan ini pimpinan perang mereka nih. Tapi dia bilang, saya tiba-tiba teringat wasiat Nabi SAW, jangan buat apapun kecuali cuma dapat informasi. Itu saja. Ambil informasi pulang. Gak buat yang lain. Dan ini juga penting ya. Mentaati pemimpin penting sekali. Berpengaruh dalam hasil daripada reaksi atau perbuatan yang akan kita lakukan nanti. Maka Huzaifa bilang, saya pun mengurungkan niat saya. Lalu Abu Sufyan saya dengarkan mengatakan, ya kaum halumma alayya, halumma alayya. Wahai kaum, kesinilah kumpul dengan saya. Dia bilang, orang pun pada kumpul semua dekat api unggun itu. Lalu kata Abu Sufyan, pastikan siapapun di sebelah kalian dari kita. Kata Huzaifa, tiba-tiba saya kaget, ini gimana? Maka Huzaifa bilang, tidak tahu dari mana ide saya muncul, tiba-tiba saya tanya sebelah kiri saya, kamu siapa? Disebut namanya. Balik sebelah kanan, kamu siapa? Dia bilang, si Fulan. Lalu tidak ada yang tanya saya, dia bilang. Ya, kalau dia terlambat tanya, dia ini tanya gitu kan. Dan harus sebut namanya, nama saya Fulan. Abu Sufyan pakai strategi itu karena gelap, gitu kan. Dia bilang, lalu Abu Sufyan mulai berkata, kalian sudah tahu, sudah 44 hari kita mengepung di sini, dan tidak ada hasil sama sekali. Terlebih lagi Quraisy sudah berkhianat dengan kita, maka kita akan pulang, kata Huzaifa. Begitu kata Abu Sufyan, kita akan pulang, sebelah saya kiri kanan seperti tersebar, seperti serangga yang cepat-cepat. Mereka mengatakan ar-rahil, ar-rahil, ayo pulang, pulang cepat nih, sebelum berubah keputusan gitu. Rupanya mereka juga sudah sangat ketakutan gitu kan. Ini sudah terlalu lama gitu. Bubar semua gitu kan. Kata Huzaifah, saya pun pulang. Turun ke parit, kembali ke Nabi SAW di kemah. Nabi SAW lagi sholat malam. Dia bilang, begitu saya masuk ke dalam kemah, tiba-tiba rasa hangatnya hilang dan saya jadi kedinginan. Menggigil kembali gitu. Dia bilang, saking menggigilnya sampai gigi saya bunyi dan tulang saya terasa kayak sakit sekali. Nabi SAW lagi sholat. Dan Nabi SAW sholat malam biasa lama gitu kan. Lalu Nabi SAW merasa kedatangan saya ada di sebelah beliau. Beliau pun akhirnya membuka jubahnya dalam sholat, kemudian meletakkan di tubuh saya. Dan ini juga hadis ini menjelaskan tentang bolehnya melakukan gerakan kalau darurat, gitu kan? Maka dilakukan oleh Nabi SAW. Selesai salam, Nabi SAW bisikin Huzaifah, berkata, bagaimana Huzaifah beritanya? Huzaifah lalu memberitakan semuanya. Lalu kata Nabi SAW, alhamdulillah kalau begitu. Dan pada malam itu, angin makin kencang. Akhirnya sampai membongkar kemah-kemah Quraisy, kendi-kendi air mereka, masakan mereka semua terbongkar, akhirnya mereka semua pergi. Kata Huzaifah, saya pun akhirnya tidur pada malam itu, tidur sampai pagi. Dan saya tidak sadar, kecuali setelah Nabi SAW datang dan menendang kaki saya sambil berkata, wahai tukang tidur, bangunlah. Lalu Huzaifah bilang, saya bangun, kemudian saya menemukan ternyata Ahzab ini sudah terbongkar semua. Dan tidak ada lagi. Gitu kan? Maka dengan kejadian ini, subhanallah, selesailah ya perang Ahzab ini. Dan ini memang saya rasa kalau saya putus tadi akan setengah-setengah ya. Maka dari sini akhirnya perang Ahzab diselesaikan ya, dan Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mendapatkan jaminan surga. Jadi ada judul saya tulis di tulisan saya ini tentang ya jaminan surga untuk Huzaifah radhiyallahu anhu. Saya akan bacakan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian surah Al-Ahzab yang menceritakan tentang perang ini. Ahzab ini surah nomor 33 ayatnya ayat 9 sampai ayat 27. Tapi yang berhubungan dengan perang Ahzab sebagiannya, sebagian lagi berhubungan dengan perang setelahnya. Jadi nanti setelah Ahzab ini kita akan pelajari langsung perang suku Quraizah. Yang suku Yahudi tadi itu yang berkhianat, itu nanti akan dikepung oleh Nabi SAW dan akan diperangi, gitu kan? Itu akan datang peperangan setelahnya. Jadi ini juga Al-Ahzab 9-27 menceritakan tentang dua kejadian tadi. Perang Ahzab yang tadi panjang lebar kita ceritakan dengan juga perang suku Quraizah. Ayat 9-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim riha. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kalian ketika datang kepada kalian tentara-tentara yang sangat banyak, lalu kami kirimkan kepada mereka angin tofan dan tentara yang tidak kalian lihat. Ya, kata sebagian ulama tafsir, ayat ini menerangkan ya kisah bagaimana malaikat Allah Subhanahu wa taala turunkan ya dan datang menghancurkan musuh-musuh Allah. Dan Allah adalah maha melihat akan apa yang kalian kerjakan. Ayat selanjutnya ayat 10, idza'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzagatil absar wa izzagatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tudunnuna billahi dhununa. Yaitu ketika mereka datang kepada kalian dari atas dan dari bawah kalian. Kata para ulama maksudnya adalah dari suku Quraizah, dari punggung mereka tadi, dari utara. Dan orang-orang Quraisy dan pasukan Ahzab dari selatan. Jadi dari belakang dan dari depan gitu. Ini sama bahasa juga dari atas dan dari bawah kalian. Dan ketika tetap ya penglihatan kalian, serta maksudnya penglihatan kalian selalu terbuka, ketakutan kapan diserang setiap saat nih. Karena orang lagi ketakutan pada saat itu. Jadi mata itu pada melek. Ya, gitu. Lalu Allah mengatakan, dan hati kalian naik menyesat sampai ke tenggorokan. Maksudnya ketakutan yang luar biasa. Ini bahasa dalam bahasa Arab dikatakan begini. Ya, wabalakatil kulubul hanajir. Jadi jantung itu saking kuatnya berdebar, sampai terasa tenggorokan juga itu berdebar. Gitu kan? Itu saking takutnya. Allah SWT gambarkan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan macam-macam prasangka. Jadi kalian menyangka Allah tidak akan tolong, ditolong enggak ya, menang enggak ya, dan seterusnya. Ayat 11-nya, hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zillalan syadida. Disitulah diuji orang-orang beriman dan digoncang hatinya dengan goncangan yang sangat. Subhanallah, semua cobaan berat seberat apapun, kita akan lihat bagaimana sayangnya Allah dengan kita justru pada saat cobaan itu selesai, gitu kan? Oh, ternyata kita bisa belajar, kita bisa dapat ini, kita bisa dapat itu dan seterusnya. Dikatakan ayat 12-nya, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Ini tadi waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantam batu, keluar cahaya, ada tiga janji besar tadi. Itu kan orang-orang munafik sempat bilang, dan ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Mana bisa dapat menang orang sudah dikepung seperti ini gitu. Lalu ayat 13-nya, wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum an-nabiyyu wa nabiyya yaquluna inna buyutana 'awrah inna buyutana 'awratun wa ma hiya bi'awrah in yuridu illa firara. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik itu berkata, hai penduduk Yathrib, penduduk kota Madinah, tidak ada tempat bagi kalian, maka kembalilah kalian. Maksudnya percuma aja kalian ikut-ikut parit-parit begini, gak ada gunanya, pulang aja, ini sudah susah kita ini. Dan sebagian dari mereka minta izin kepada Nabi untuk kembali pulang berlindung, sambil berkata, sungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, tapi mereka hendak lari dari peperangan. Ayat selanjutnya 14, walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnata la'atauha wa ma talabbathu biha illa yasira. Kalau Yathrib itu, Madinah, sempat diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka akan mengerjakannya. Maksudnya orang-orang munafik tadi. Dan mereka tidak akan ragu untuk murtad, ya. Melainkan dalam waktu yang singkat. Mereka langsung bisa murtad kalau sudah diserang. Ayat 15, walau kanu ahadullaha min qablu walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwallunna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Dan sungguhnya mereka sebelumnya telah berjanji kepada Allah, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu ini janji kepada Allah. Mereka tidak akan berbalik mundur, ya. Dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Ayat 16, kullan yanfa'ukumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idhan la tumatta'una illa qalila. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, lari itu sekali-kali tidak akan berguna bagi kalian. Menghindari peperangan tidak akan berguna. Jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, jadi tidak mungkin, pasti kalau mati akan tiba saatnya. Dan jika kamu terhindar dari kematian, kamu tidak akan mengecap kesenangan kecuali sebentar saja. Artinya, kalau kalian pun berhasil lari pada saat itu, maka kesenangan yang tersisa sampai datang kematian cuma sedikit. Dan di akhirat nanti akan ada siksaan. Ayat 17. Kul man dhal ladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an au arada bikum rahma. وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kalian dari takdir Allah jika dia menghendaki bencana atas kalian atau memberi rahmat untuk diri kalian. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Ayat 18, قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّكِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kalian dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, marilah kepada kami, dan mereka tidak mendatangi peperangan melainkan sebentar. Ini semua cerita tentang orang-orang munafik, ya. Lalu ayat 19, ashihatan alaikum fa idza jaa al-khawfu ra'aitahum yanzuruna ilayka taduru ayunuhum kalladhi yughshi 'alayhi minal maut. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Mereka itu bakhil kepada kamu, hai Muhammad, dan kepada pengikutnya, tidak mau berbicara, nyumbang. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu akan melihat mereka memandang kepadamu dengan mata yang berkedap-kedip seperti orang yang pingsan karena takut mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka malah mencaci kalian dengan lidah yang tajam. Sedang mereka itu bakhil, ya, untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan amal mereka, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Kemudian ayat 20-nya, yahsabunal ahzaba lam yadhhabu Wa in ya'tul ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Mereka mengira bahwasanya golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Maksudnya azab tadi malam itu, mereka belum pergi. Orang-orang munafik kira itu. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama orang-orang Arab Badui, sambil menanya-nanyakan tentang berita-berita kalian. Dan sekiranya mereka berada bersama kalian, mereka tidak akan berperang melainkan sebentar saja. Jadi semua ayat tadi ini menceritakan, membongkar tentang orang-orang munafik yang memang tidak ada gunanya. Syukur mereka tidak ikut, gitu loh. Malah jadi masalah kalau ikut. Ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan bagi kalian. Ya, ikuti beliau, pastikan semuanya benar, tidak ada yang salah dari ajaran Nabi SAW. Bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan juga mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti, dan juga dia ingin berzikir dengan Allah, zikir yang banyak. Ayat 22. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zaduhum illa imanan wa taslima. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, jadi pada saat bubar-bubar semuanya, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir, wa ma baddalu tabdila. Ayat 23 ini ayat yang sering digunakan oleh para mujahidin di medan perang untuk memotivasi satu sama yang lain. Di antara orang-orang beriman ada orang-orang yang telah menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Maksudnya mereka beriman lalu mereka yakin dengan janji Allah. Ada yang sudah gugur mati syahid dan ada di antara mereka yang masih menunggu-nunggu. Dan mereka tidak merubah janjinya. Mereka tidak murtad. Mereka tetap meyakini tentang masalah janji Allah itu. Jadi kalau ada jihad lagi pasti mereka ikut lagi. Ya, menyusul teman-temannya yang sudah terlanjur, yang sudah mati syahid sebelumnya. Ayat 24. Liyajzi Allahu as-sadiqina bi sidqihim wa yu'adzib al-munafiqina in syaa'a aw yatuuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang jujur karena kejujurannya, maksudnya orang-orang mukmin, dan menyiksa orang munafik jika dikehendakinya, atau memberi taubat kepada mereka bagi yang mau taubat. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini kemahamurahannya Allah SWT ya. Sudah munafik, masih bisa diampuni asal mau taubat saja. Ayat 25. وَرَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْخِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. Dan Allah menghalau orang-orang kafir yang datang, yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Jadi Allah SWT tidak membuat mereka berhasil melampiaskan kejengkelan mereka sehingga merebut Madinah, dan juga mereka tidak mendapat apapun, tidak ada ghanimah, tidak ada harta rampasan perang yang mereka dapatkan. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari perang, tidak perlu menghadapi mereka, dianggap tidak perlu. Allah SWT sebenarnya bisa membuat terjadi pertempuran seperti Uhud dan Badr, tapi Allah menyelamatkan muslimin mukminin dari peperangan pada saat itu. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat 26-nya, wa anzalal ladina zaharuhum min ahli alkitab min sayasihim wa kadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Khusus ayat 26 sama 27 itu berbicara tentang perang nanti Bani Quraidah. Setelah ini nanti akan ada Quraidah diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita akan pelajari nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sudah lihat bubar semuanya pasukan-pasukan Ahzab di pagi hari, beliau sempat pulang dan mandi. Beliau sempat mandi. Pada saat beliau mandi, gitu kan, maka beliau tiba-tiba keluar, kata Aisyah, lalu mengenakan kembali pakaian perangnya, lalu kemudian ya, mengajak seluruh muslimin yang hadir di Khandaq untuk tidak boleh sholat waktu itu asar, kecuali di pemukimannya orang-orang Quraidah. Ya itu kata Nabi SAW, saya kedatangan Jibril, dan Jibril mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau telah menanggalkan baju perangmu? Kata Nabi SAW, iya. Kata Jibril, kami para malaikat tidak menanggalkan kecuali kami sudah meruntuhkan Quraidah. Maka Nabi SAW pun keluar, kemudian ditemani oleh Jibril dan para malaikat menuju ke pemukiman orang-orang Quraidah. Nanti akan kita bahas peperangan itu. Jadi di ayat 26 menceritakan masalah itu. Dan dia Allah menurunkan ahli kitab, suku Quraidah, yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng-benteng mereka, dan dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Allah yang tanamkan itu. Sebagian mereka kalian bunuh dan sebagian lagi kalian tawan. Nanti akan ada bahasan itu. Ayat terakhir 27, wa aurasakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan dia mewariskan kepada kalian tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka. Jadi warisan kalian, silakan dipakai. Ghanimah, harta rampasan perang. Ini orang-orang suku Quraidah. Dan begitu pula tanah yang belum kalian injak. Dan Allah adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Maksudnya tanah yang belum kalian injak adalah tanah-tanah yang belum, yang nanti diserang oleh kaum muslimin. Jadi zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, sampai sekarang nih, setiap wilayah-wilayah yang baru dikuasai oleh kaum muslimin, itu yang Allah masukkan, dan tanah-tanah yang belum kalian kuasai di zaman Nabi SAW yang akan kalian kuasai nanti. Allah jadikan sebagai warisan kaum muslimin. Tentu sekarang sebagai penutup, Bapak Ibu sekalian juga, kata-kata saya, yakinlah dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu tidak mungkin memungkiri janjinya, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah zat yang pasti ada, maha hidup, maha berdiri sendiri. Dan kisah yang kita sampaikan bukan hanya sebuah kisah seremoni meramaikan suasana atau membuat kisah-kisah dongeng. Ini kisah nyata, fakta lapangan. Ambillah pelajaran darinya. Bagaimana orang-orang beriman, mereka sampai meninggal mempertahankan dan Allah janjikan buat mereka surga. Bagaimana orang-orang kafir, sekuat apapun mereka, maka dibongkar, diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun ada orang kafir seperti kasus Yahudi di Palestina sekarang, itu hanya Allah tundahkan saja. Dan menurut saya, Allahu a'lam, Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberikan kesempatan kepada para pemimpin muslim. Semoga dengan kata-kata saya ini bisa sampai kepada seluruh pemimpin muslim, risalah buat mereka bahwasanya ya Allah memberikan kepada kalian kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan surga dengan memenangkan kaum muslimin di Palestina. Kalau kalian melakukannya, maka Allah SWT tetap akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang telah beriman kepadanya. Ini kesempatan. Jadi saya juga tidak tahu kenapa sampai sekarang pemimpin muslimin masih belum tergerak untuk membela mereka. Tapi yang jelas bukan berarti karena Yahudi kuat, karena sudah ada bukti Yahudi dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga akan lihat nanti di perang Khaybar begitu bagaimana Nabi SAW mengalahkan mereka. Dan juga di Madinah ini akan ada pengusiran Bani Quraidah. Sebelumnya ada Khaynuqa dan Nadir juga sudah diusir oleh Nabi SAW dan berhasil. Sementara pasukan muslimin lebih sederhana senjatanya pada saat itu dan jumlahnya juga lebih sedikit secara pasukan. Maka janjilah dengan, yakinlah dengan janji Allah dan tinggal bertahan sampai meninggal. Insya Allah semua janji Allah pasti akan kita dapatkan. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Tidak ada yang lebih jujur dari Allah, tidak ada yang lebih layak dipercaya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berkahi apa yang kita bahas pada hari ini dan juga seluruh umur-umur kita yang telah berlalu. Kalau berisi dengan dosa diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala. Kalau berisi dengan amal soleh semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga seluruh amal, semua seluruh umur kita yang tersisa ke depan Allah isi dengan dakwah, jihad dan amal-amal soleh yang diterima olehnya. Dan seluruh muslimin yang sedang tertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, dimanapun mereka berada, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimuliakan Islam ini di tangan mereka dan juga kita dipartisipasikan dalam bentuk pahala dengan mereka, baik dengan doa kita seperti yang kita lakukan sekarang dan juga jiwa, juga harta kita. Dan semoga sekali lagi kaum muslimin diberikan kemenangan, yang sakit disembuhkan, yang juga masih terlilit utang dilunasi hutangnya, beliau yang belum dapat hidayah diberikan hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan sebagai penutup doa saya sangat yakin Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan sekarang malaikatnya sedang menyaksikan kita di masjid yang mulia ini. Saya memohon dengan kemaha murahannya agar dia menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana ia telah menyatukan kita di masjid yang mulia ini. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian dan mohon maaf kita tidak buka pertanyaan sekarang. InsyaAllah dicukupkan dengan ilmu yang didapatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.